الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل اللهم اجعلنا ممن يستمع القول ويتبع احسنه فإنك ولي ذلك والقادر عليه حاضرين kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita pada sebuah majelis ini untuk menuntut ilmu, yaitu yang akan kita tuntut pada hari ini insyaallah dalam masalah fikih. Semoga perkumpulan kita di sini mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dinaungi oleh para malaikat, didoakan oleh mereka agar diampuni dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tema yang telah diumumkan oleh panitia, yaitu tentang fikih, ilmu yang membahas halal dan haram, mana yang boleh dan mana yang tidak. Ilmu yang kalau kita dengar pasti semua akan membayangkan, oh ada khilaf di dalamnya. Banyak pendapat para ulama di dalamnya. Namun ilmu ini juga wajib kita pelajari, yang berhubungan dengan ibadah kita sehari-hari, yang berhubungan dengan profesi kita, ataupun yang berhubungan dengan status kita saat ini, seperti tentang fikih salat, fikih puasa. Kalau mau berdagang baru wajib belajar fikih dagang, adapun petani tidak wajib belajar fikih dagang. Mau haji baru wajib belajar fikih haji, bagi yang tidak sanggup haji tidak perlu belajar fikih haji. Yang mau nikah wajib belajar fikih nikah. Yang belum mau nikah tidak apa-apa kalau tidak belajar fikih nikah. Inilah pelajaran ataupun ilmu yang berhubungan dengan ibadah kita, muamalah kita, baik hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala atau hubungan kita kepada sesama manusia. Dan fikih yang sedang kita bahas pada hari ini insyaallah, yaitu yang berhubungan dengan fikih keluarga. Mungkin kalau kita mendengar kajian fikih keluarga, yang terbayangkan adalah pamfletnya itu penuh dengan bunga-bunga. Kajiannya itu penuh dengan keindahan, keharmonisan dalam rumah tangga, cinta suami istri, menjadi istri idaman, menjadi suami idaman, itu yang terbayangkan kita dengan kajian keluarga. Namun karena ini kajian keluarga hubungannya dengan fikih, maka agak berbeda kajiannya insyaallah. Karena yang lebih kita bahas adalah ke arah hukum, bukan ke arah motivasi. Biasanya mampu motivasi biar nikah, memotivasi biar menjadi istri, menjadi suami yang baik dan sebagainya. Kalau ini yang lebih cenderung kita bahas adalah membahas masalah hukum. Karena yang sangat perlu kita pahami dalam setiap akad, ambillah kaidah ini. Kaidah ini silahkan diambil untuk setiap akad. Yang namanya akad adalah pasti proses transaksi antara dua orang atau lebih. Baik transaksi itu hubungannya ke arah komersial yang dibahas dalam fikih muamalat, ataupun akad yang berhubungannya dengan takrimah. Takrimah itu sikap kita sebutkan pemuliaan. Dia bukan tukar menukar seperti untuk mengambil keuntungan. Jadi dimakan tetap akad yang di dalam pernikahan itu bukan akad sedang tukar menukar barang, tapi di situ adalah akad yang berhubungannya untuk kemuliaan. Namun ini juga akad, karena di situ ada ijab dan kabul. Uzawwijuka, jawabannya qabil tu. Seperti saya jual ini, jawabannya qabil tu juga. Nah, adalah sebuah kaidah dalam akad. Dituntut orang yang melakukan akad tahu konsekuensi apa yang akan dimasuki orang tersebut dalam akad itu. Seharusnya orang yang melakukan akad tahu konsekuensi apa yang akan diterimanya di dalam akad itu. Ini kaidah. Hasilnya yang terjadi, kalau tidak paham konsekuensi sebuah akad, maka siap-siap akan ada perselisihan di ujung-ujungnya. Kenapa? Karena yang satu mengira seperti ini, yang satu lagi mengira, oh saya kira seperti itu. Yang satu sebagai penjual mengira kalau saya jual ini, saya akan mendapatkan ini. Yang pembeli, saya kira kalau saya beli, saya akan mendapatkan itu. Sehingga tidak ketemu di satu titik. Seandainya kedua-duanya ini paham ketika mengadakan sebuah akad, saya sebagai penjual, konsekuensi yang harus saya dapatkan ini, ini, ini, ini. Saya sebagai pembeli, konsekuensi yang akan saya dapatkan ini, ini, dan ini, dan ini. Sehingga ketika sudah kedua-duanya paham, begitu terjadi suatu masalah, tinggal kembali ke konsekuensi masing-masing, dan semuanya akan mengatakan, iya, saya akan terima. Karena dia sudah paham. Jadi kebanyakan orang tidak paham. Akad syarikah, kerjasama permodalan dalam sebuah perdagangan. Ini yang kebanyakan nanti akan muncul cekcok di belakang. Kenapa? Karena yang mereka bayangkan ketika masuk ke dalam syarikah ini, yang dibayangkan adalah keuntungan saja. Pokoknya kalau saya masuk akad ini, saya dapat untung. Pokoknya kalau saya ikut kerjasama ini, saya dapat untung. Dia tidak tahu konsekuensi lain, yaitu pasti akan mendapatkan rugi dan berapa kemungkinan kerugian yang saya tanggung. Sehingga pada suatu saat nanti bila terjadi rugi, keduanya akan cekcok. Karena mereka tidak paham konsekuensi dalam sebuah akad. Begitu juga dalam pernikahan. Kalau pernikahan yang terbayangkan pasti indah-indahnya. Pasti yang terbayangkan adalah ke arah biologisnya. Jarang ada orang melakukan akad nikah kalau kita tanyakan, kamu sekarang akan memasuki pintu sebagai suami. Tahu gak apa kewajiban suami kepada istri? Coba cek saja. Pasti banyak yang tidak tahu. Nah, yang perempuan, kamu sekarang akan melangkah masuk menjadi istri seseorang. Tahu gak apa konsekuensi yang harus kamu kerjakan untuk suamimu? Biasanya, ah nanti aja bu, sambil jalan saja nanti tahu. Biasanya seperti itu. Sehingga terkadang dalam perjalanannya, dalam perjalanan rumah tangga terjadi sesuatu, akhirnya kaget, akhirnya cekcok, akhirnya berpisah. Kenapa? Keduanya tidak siap untuk mendapatkan, untuk menghadapi konsekuensi dari akad pernikahan, konsekuensi dari menjadi suami konsekuensi dari menjadi istri. Inilah sebenarnya pentingnya sebuah kajian pranikah ke arah hukum ini. Karena kalau ke arah yang enak-enak saja, semuanya akan suka untuk belajar. Kalau berbicara masalah mudharabah, syarikah, kerjasama dalam perdagangan, enak kalau kita sedang belajar masalah untung. Namun kalau kita mengarahkan kalau rugi, itu akan sulit diterima dan sulit akan dihadapi. Namun ini harus kita hadapi, karena akan terjadi di dalam semua akad. Ini pembukaan dalam masalah akad, bisa kita praktekkan di seluruh akad. Begitu juga akad yang dibuat oleh manusia sendiri yang tidak ada hubungannya dengan fikih, seperti akad masuk sebuah sekolah, akad masuk sebuah perusahaan, akad menjadi seorang karyawan, akad menjadi seorang guru di sekolah itu. Apa sih hak dan kewajiban saya? Itu konsekuensi yang kita tanda tangani, yang kalau terjadi apa-apa silakan kita rujuk ke akad kita sebelum masuk dalam penerimaan karyawan ataupun guru ataupun murid di sekolah ini. Itu akan enak. Namun terkadang masuk tanpa ada tanda-tangan, tanpa ada persyaratan, terjadi sesuatu, akhirnya terpaksa mencari orang ketiga yang dinamakan dengan pengadilan. Begitu juga akad jual beli, ada cekcok, cari orang ketiga, yaitu yang dinamakan dengan pengadilan. Karena fungsi pengadilan adalah hukmul hakim yarfa'ul khilaf dalam fikih. Keputusan hakim akan memutuskan perkara yang diperselisihkan oleh dua belah pihak, dan kedua belah pihak wajib menerima. Si yang penjual merasa memegang dengan mazhab Syafi'i harus gini. Yang pembeli merasa memegang pendapat dengan mazhab Maliki harus seperti itu. Enggak ketemu. Siapa yang harus mempertemukan mereka? Hakim. Dialah yang memutuskan perselisihan di antara mereka berdua, dan inilah pentingnya hakim dalam muamalah antara manusia. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, visi dan misi syariah ini dikumpulkan oleh para ulama yang dinamakan dengan sebuah disiplin ilmu maqasidus syariah, yang bisa diartikan dalam bahasa Indonesia adalah visi syariat, atau kita namakan visi dan misi syariat. Ketika mereka mengkaji seluruh ilmu syariat ini, akhirnya mereka menyimpulkan bahwasanya syariat ini punya misi. Dan misi syariat ini, syariat Islam ini adalah lima. Yang pertama, hifzuddin, menjaga agama. Yang kedua, hifzun nafsi, menjaga jiwa. Yang ketiga, hifzul aql, menjaga akal. Yang ketiga, hifzun nakli. Yang keempat hifzun nakli atau hifzul airdi. Ada dua sisi yang kedua-duanya mengarah ke dalam ke satu, tergantung sudut pandang para ulama menamakannya, yaitu menjaga keturunan atau menjaga kehormatan. Yang kelima, hifzul mali, menjaga harta. Jadi kalau kita mau mengkaji seluruh ilmu syariat ini, dari akidahnya, dari tafsirnya, dari akhlaknya, apalagi dari fikihnya, dari siasah syariahnya, dari ilmu hadisnya, semuanya kembali ke yang lima ini. Dan yang berhubungan dengan kajian kita kali ini adalah sisi yang keempat, yaitu menjaga kehormatan atau menjaga keturunan. Ini yang dibahas oleh para ulama fikih dalam fikih munakahat, fikih nikah dan yang berhubungan dengannya. Nikah, talak, rujuk, hadanah, nafkah, waris, yang dinamakan dalam bahasa Indonesia hukum perdata Islam. Jadi kalau bapak-bapak lihat prodi ahwal syakhsiyah, program studi awal syakhsiyah di IAIN, itu adalah yang membahas sisi yang keempat ini, ahwal syakhsiyah atau hukum perdata Islam yang berhubungan dengan pernikahan, perceraian, wasiat, hadanah, waris, yang sekarang ditambah satu lagi sebagai kompetensi peradilan agama di Indonesia, yaitu muamalah ekonomi Islam. Ini dia yang sedang kita bahas. Dinamakan dengan menjaga keturunan karena salah satu ataupun cara menjaga keturunan dalam Islam adalah dengan pernikahan. Dinamakan dengan menjaga kehormatan karena menjaga kehormatan dalam Islam adalah dengan pernikahan. Bayangkan bapak dan ibu-ibu, seakrab-akrabnya kita dengan ibu kita yang laki-laki, yang perempuan seakrab-akrabnya Anda dengan bapak Anda yang merupakan darah dagingnya. Namun kalau Anda sudah balig dan meninggal, tidak boleh bapaknya atau ibunya yang memandikannya. Laki-laki meninggal, ibunya yang mandikan. Ibunya meninggal, anaknya laki-laki yang mandikan. Kenapa? Aurat. Namun masalah ini antara suami istri boleh. Itu kalau meninggal. Apalagi kalau masih hidup. Masih ada batasan aurat antara laki-laki dan perempuan sesama mahram. Namun sesama suami istri tidak ada. Kehormatan yang dijaga dari orang lain, namun untuk suami persilahkan, untuk istri dipersilahkan. Ini sedang kita bahas dalam fikih pernikahan. Ini pentingnya mengetahui hukum dalam masalah pernikahan ini. Dalam fikih, sebenarnya inti dari pelajaran fikih cuma empat saja. Fikih ibadah, hubungan manusia dengan Allah. Fikih muamalah, hubungan manusia dengan manusia dalam urusan harta. Yang ketiga, fikih munakahat, masih hubungan manusia dengan manusia namun dalam masalah kehormatan, pemuliaan tadi, bukan tukar menukar barang. Yang keempat adalah fikih hudud, yaitu yang dinamakan dengan qadha, yang dinamakan dengan peradilan. Kalau dari sisi kita lihat dari sini, empat yang tadi, seakan-akan fikih muamalah sama fikih pernikahan ini tidak ada hubungannya dengan ibadah. Tapi ini tidak benar. Ini adalah pembagian saja, namun seluruh hukum fikih tetap berada di bawah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Berarti dalam pelajaran kita, dalam pembahasan kita fikih pernikahan pun, selain ada membahas hubungan manusia dengan manusia, hubungan suami istri, juga ada nilai pahala yang dicari di dalam pernikahan. Dan ini terkadang luput dari pembahasan kita. Dalam pernikahan dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada seorang wanita yang tidak mengurus dirinya untuk melayani suaminya, apa kata Rasulullah yang dalam hadis yang kita tahu? Huwa jannatuki aw naruki. Melihat ini ada perempuan kok tidak ngurus diri untuk melayani suaminya, penampilannya yang enggak enak dipandang. Apa kata Rasulullah? Suamimu ini sorga atau nerakamu? Maksudnya perbuatanmu kepada suamimu bisa membuat kamu masuk sorga, bisa membuat kamu masuk neraka. Berarti muamalah antara suami istri ada nilai ibadah. Si suami juga. Hatta luqmatu tadha'uha fi imra'atika wa laka shadaqah. Satu suap saja yang kamu berikan kepada istrimu itu bernilai sedekah. Yaitu wajib memberikan nafkah. Itu hubungan suami istri. Namun dalam nafkah itu ada nilai pahalanya. Hadis lain, wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Di kemaluan kalian itu bisa kalian dapatkan sedekah. Dari mana? Dari hubungan suami istri yang itu adalah hubungan badan namun bisa bernilai sedekah. Ini kalau poin-poin kita lihat satu-satu, namun secara keseluruhan Allah Subhanahu wa taala mengatakan ada yang lebih penting daripada nilai perkawinan, yaitu yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, illa ayya khafa alla yuqima hududallah, ataupun in dhanna an yuqima hududallah. Sebenarnya pernikahan antara suami dan istri itu harus bisa, pernikahan itu untuk menegakkan hukum Allah. Ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 229 dan disebutkan juga dalam surat Al-Baqarah ayat 230. Yang kedua-duanya ini sedang membahas masalah talak. Yang mana disebutkan sebenarnya pernikahan itu satu nilai ibadah. Namun kalau kalian masuk ke dalam pernikahan ini tidak menghasilkan nilai ibadah, yang maknanya tidak bisa menegakkan hukum Allah antara suami istri, maka apa gunanya mempertahankan pernikahan? Illa an yakhafa alla yuqima hududallah. Ketika membahas masalah suami istri yang khawatir kalau mereka berdua masih tetap suami istri tidak mampu untuk menegakkan syariat Allah, maka apa? Fala junah alaihi mahtimah tadabbi, mending bayar untuk kita. Allah katakan dalam surah Al-Baqarah 229. Dalam ayat 230 yang selanjutnya disuruh rujuk kembali setelah pernikahan, kalau mau rujuk kembali, kenapa? In dhanna an yuqima hududallah. Kalau kalian menganggap dengan rujuk ini bisa menegakkan syariat Allah dalam keluarga. Berarti sebenarnya ini bukan inti pernikahan. Intinya ke ibadah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini wasilah untuk ibadah. Kalau wasilah ini tidak bisa mengantarkan kepada ibadah, mending pisah. Setelah pisah, kemungkinan kalau bergabung lagi, berkumpul lagi, bisa menegakkan hukum Allah, rujuk lagi. Ini Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 229 ayat 230. Maka perlu kita bahas masalah fikih, hal-hal apa saja yang bisa memutuskan tali pernikahan. Karena tujuan kita ini menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin kita mengharapkan menegakkan hukum Allah dalam masyarakat yang lebih luas kalau dalam keluarga kita saja kita tidak bisa menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Baik. Poin yang berikutnya sebelum kita masuk yang tadi tentang sisi dan misi Islam, yang kedua tentang sisi pernikahan ini ada nilai ibadah di dalamnya. Poin yang ketiga adalah pernikahan ini seperti kita katakan tadi ada hubungan dengan manusia, di dalamnya juga ada hubungan dengan Allah. Ada hablum minallah, ada hablum minannas. Ya Allah, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam isyaratkan dalam hadisnya ittaqullaha fi nisaikum, wahai laki-laki bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bermuamalah dengan istri-istri kalian. Kenapa? Fa innahunna awanun 'indakum. Poin pertama, karena istri-istri kalian itu hakikatnya adalah seorang yang sedang kalian penjara. Ibu-ibu harus paham, yang putri yang belum menikah harus paham konsekuensi dari pernikahan. Kalau saya menikah dengan laki-laki itu, apa yang akan saya dapatkan? Dalam sebuah hadis, seorang wanita bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau saya ingin bertanya, sebelum saya menikah, saya ingin bertanya, apa sih yang harus saya tunaikan kepada suami saya kalau saya menikah? Apa kata Rasulullah? Kalau dia datang, pulang, badannya penuh dengan luka bernanah, kemudian dibersihkan oleh perempuan ini dengan cara menjilatnya, maka belum cukup untuk menunaikan hak suami oleh istri. Besar. Mendengar seperti itu perempuan yang bilang, kalau gitu ya Rasulullah, saya tidak akan menikah. Dan Rasulullah pun menginstruksikan kepada bapak-bapak, wali-wali, jangan paksa anak kalian untuk menikah. Dalam hadis yang kita bacakan tadi, fa innahunna awanun 'indakum, mereka itu tawanan kalian. Maka bertakwalah kalian dalam menjaga istri kalian. Ini hubungan antara manusia dengan manusia. Suami dengan istri, itu tawanan kalian. Dilanjutkan hadisnya, akhadtumuhunna bi amanatillah. Kalian mengambil mereka, ijab kabul untuk mengambil mereka, menarik mereka di rumah orang tua mereka untuk ke rumah kalian, bi amanatillah, dengan amanah Allah. Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah, dan kalian telah menghalalkan kemaluan mereka untuk kalian dengan kalimat Allah. Ini nilai hablum minallah. Jadi harus khawatir kita ini amanah ini. Benar mereka tawanan, ini amanah, harus saya jaga. Hubungan dengan Allah. Nah, dalam hubungan dengan manusia, seperti kita katakan tadi, kemungkinan besar dan pasti-pasti akan terjadi gesekan. Gesekan ini bisa terus menerus sampai harus membutuhkan orang ketiga, seperti kita katakan tadi, atau bisa dilerai dengan dialog biasa. Kita paham semua ini. Dan orang ketiga yang kita katakan tadi adalah pengadilan. Maka dalam urusan pemutus tali pernikahan ini, kita akan menghadapi pengadilan. Di antara memutuskan ini, kita akan menghadapi pengadilan. Dan di Indonesia alhamdulillah ada pengadilan dalam hal ini, yaitu khususnya pengadilan agama. Bahkan kalau Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 itu untuk semua agama umum, maka pada tahun 1991 atas instruksi Presiden Soeharto dirangkumlah yang dinamakan dengan kompilasi hukum Islam yang ini berguna untuk peradilan agama yang kasusnya antara orang Islam atau perkawinan keluarga orang Muslim. Alhamdulillah di Indonesia ada. Kalau ada yang bertanya, ini perlu nggak Ustaz? Sangat sangat perlu. Makanya saya ingatkan secara pribadi dari saya, kalau Anda diundang pernikahan dan itu pernikahan siri, untuk menyaksikan, untuk menghadiri akad nikah yang itu pernikahan siri, tidak dicatatkan di peradilan agama ataupun di KUA, maka tidak, mohon jangan hadir. Kenapa Ustaz? Kan sah saat pernikahan. Pernikahan tanpa dicatat di KUA, kalau sudah memenuhi rukun-rukun dan syaratnya, sah atau tidak? Sah. Tapi Ustaz, kenapa Ustaz bilang jangan hadir? Tanggung jawabnya sangat besar. Anda sanggup bertanggung jawab setelah nikah yang laki-laki pergi, dicari kemana bukti bahwasanya dia adalah suami Anda? Kan sanggup bertanggung jawab Anda sebagai saksi. Nanti akan kita lihat bagaimana perlunya pernikahan dicatatkan di peradilan agama ataupun di KUA, karena kita akan berhubungan dengan peradilan di dalam kasus pemutus tali perkawinan ini. Ustaz Arifin sering dapat telepon, Ustaz, suami saya pergi meninggalkan saya, tidak memberikan nafkah, ini mengeluhkan. Ustaz Arifin bisa paham. Ustaz Arifin adalah ketua SDPI kita di Jember. Langsung tanya, Anda menikah ta'adud ya? Yang kedua ya? Tanpa nikah siri ya? Tanpa KUA ya? Iya. Maka yang seperti ini tidak akan dilayani insyaallah. Karena apa? Biasanya ngelapor ustaz itu ketika masalah, ketika enak-enak walimah ustaznya gak diindang. Ustaz tolong nasihati orang suami saya, ustaz tolong ini. Mau lapor kemana kira-kira? Lapor ke pengadilan? Tolak, mana? Karena kamu kan suami kamu, mana suratnya suami kamu? Mau panggil siapa kita? Yang suaminya pun gak bertanggung jawab, panggil istri kamu, mana istri saya? Anda sanggup bertanggung jawab yang menghadiri pernikahan itu sebagai saksi? Sanggup bertanggung jawab? Hati-hatilah kalau ada orang menikah seperti ini. Yang sudah terlanjur seperti ini, segera lakukan isbat nikah yang diatur oleh KHI, Kompilasi Hukum Islam di pasal 7. yaitu dipersilahkan, difasilitasi. Orang yang sudah terlanjur nikah di kampung oleh kiainya, oleh ustadznya, oleh langsung tanpa hadir KUA, tapi mau dapat surat, udah proses ke pengadilan dinamakan dengan isbat nikah. Penting, sangat-sangat penting. Nanti akan kita lihat bagaimana pentingnya. Baik, kita masuk ke dalam pembahasan kita. Pemutus tali perkawinan yang pertama, dan ini pasti kita hadapi. Wah, mungkin Anda mengatakan juga, Ustaz, kita hidup semati. Ya, ini belum mati aja. Kamu seperti itu karena belum, belum mati. Karena kita pasti mati. Dan dengan kematian pasti terputus tali perkawinan. Wah, Ustaz, kita akan langgeng terus, nggak akan bercerai, Ustaz, nggak akan. Iya, nggak apa-apa, tapi mati akan. Baik, dengan matinya, kematian salah seorang dari suami istri, maka terputus tali perkawinan. Kalau yang meninggal istri, maka secara otomatis detik itu juga terputus tali perkawinan antara suami dan istri, mendiang istri ini. Maksudnya apa? Di sini kita sebutkan di sini. Dalam artian, boleh bagi suami melakukan hal yang sebelumnya dilarang ketika masih berstatus terikat tali perkawinan. Contohnya apa? Ada yang dinamakan dalam fikih itu mahram sementara. Yang dinamakan mahram sementara itu hanya mahram dalam pernikahan. Bukan mahram dalam pandangan, bukan mahram dalam sentuhan, bukan mahram dalam safar. Bukan mahram dalam khalwat, hanya mahram dalam pernikahan. Itu namakan mahram sementara. Siapa itu? Ipar ataupun bibinya istri. Nikah sama seorang wanita, ternyata adiknya lebih cantik. Gimana ini? Mau ta'adud gak bisa, karena gak boleh untuk digabung antara adik dan kakak. Kapan boleh menikahi adiknya? Kalau kakaknya meninggal, boleh gak mendoakan orang mati? Hah? Boleh mendoakan orang mati, Pak? Boleh? Boleh, masa orang meninggal kan? Ya Allah, ampunilah dia, kan boleh kan? Masa gak boleh mendoakan orang mati, Pak? Boleh. Iya kan? Jangan dituduh kita ini, oh ini jamaah tidak membolehkan doa orang mati. Boleh mendoakan orang mati. Orang sudah meninggal, kita doakan dia masuk surga gitu kan. Kalau ditalak kakaknya, itu masih ada masa harus menunggu untuk boleh menikahi adiknya, yang dinamakan masa iddah kalau talak. Namun kalau ditinggal mati oleh si istri, maka detik itu juga bisa nikah sama adik ipar. Tapi kira-kira ada yang praktekkan ini gak? Bahaya, Pak, kalau praktekkan ini, Pak. Jangan-jangan tahajudnya tiap malam ini kayaknya. Nah, tetangga pasti ngomong buat itu kan? Wah, ini kayaknya mayat istrinya saja belum dimandikan, belum dikafani, sudah ngelamar adiknya. Jangan-jangan. Itu kan tuduhan orang-orang, Pak. Walaupun sebenarnya iya. Nah, langsung, boleh. Baik, ini poin pertama, contohnya. Kemudian yang kedua, menikah lagi dengan orang lain, maksudnya ada terputus, untuk menggenapkan 4 istri. Apa maksudnya nih, Pak? Misalnya dia sudah menikah 4, boleh gak dia nikah sama yang lain? Enggak boleh 5. Kapan boleh menikah yang lain? Kalau salah satu dari 4 ini sudah terpisah dari dia. Berpisah dengan apa? Dengan pemisah-pemisah ini semuanya. Yang salah satunya adalah kematian. Meninggal satu, langsung nikah lagi besoknya ataupun malamnya atau saat itu juga nikah lagi. Boleh? boleh, karena pemutus tali perkawinan dengan kematian otomatis saat itu kalau yang meninggal istri. Beda kalau dengan talak, talak masih ada iddah, jangan kita lihat. Cuma ada satu permasalahan yang dibahas oleh para ulama, yaitu boleh enggak si suami memandikan istrinya, jenazah istrinya. Yang mengatakan tidak boleh, ada mazhab mengatakan tidak boleh. Berdalil ini sudah terputus hubungan suami istri mereka, otomatis saat itu ini bukan istrimu lagi. Buktinya kamu boleh menikahi adiknya. Berarti kalau bukan istrimu, tidak boleh melihat auratnya. Ada yang mengatakan seperti ini. Ini kalau kita melihat dari alur fikihnya. Namun hadis dalil mengatakan yang lain. Dalil mengatakan bahwasanya boleh seorang suami memandikan jenazah istrinya. Dan inilah pendapat yang benar. Seorang suami boleh memandikan jenazah istrinya. Dan ini pernah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah. Ketika Aisyah mengeluh, "Wah, ra'sa, waduh, pening sekali, sakit sekali kepala ini." Kata Rasulullah, "Kenapa, Aisyah?" Selain istilah bahasa kita, biasa aja. Kalau kamu meninggal nanti, saya akan memandikan. Saya akan mengkafani. Wah, Aisyah marah. Wah, ini kayaknya Rasulullah doakan saya mati biar bisa sama istri-istri yang lainnya. Jadi kalau ibu bapak-bapak nanti mau bercanda dengan istri, ya seperti itu aja nanti ya. Kan Rasulullah kan bercanda seperti itu. Ibu-ibu harus siap itu. Siapkan kafannya maksudnya. Ini menunjukkan tamanni Rasulullah, keinginan Rasulullah. Rasulullah tidak mungkin berkeinginan sesuatu yang maksiat. Walaupun kenyataannya Rasulullah SAW duluan yang meninggal. Boleh suami memandikan istrinya, walaupun hubungan pernikahan mereka saat itu sudah putus. Ini kalau istri yang meninggal. Kalau suami yang meninggal, beda hukumnya. Dan ini menunjukkan besarnya hak suami yang harus dihormati oleh istri. Kalau talak, Pak, kalau cerai, itu akan menimbulkan apa biasanya? Kira-kira ada yang talak dengan sukarela, kemudian terima-terima begitu saja, itu jarang. Walaupun ada, jarang. Makanya dalam Al-Quran dikatakan fa'imsakun bima'rufin watasrihum bi'ihsan. Pegang istrimu, maksudnya tetap bersama dia dengan ma'ruf. Kalau mau cerai, cerai dengan ihsan. Hebat. Kalau ketika disuruh pegang, tetap bersama istrimu dengan ma'ruf. Ketika kalau memang mau cerai, dengan ihsan. Ma'ruf dengan ihsan, ini perbuatan lebih baik, itu adalah di ihsannya, Pak. Maksudnya apa? Karena perceraian itu biasanya menimbulkan sakit hati, kebencian. Maka perlakukan dengan yang sangat baik, usahakan kebencian ini tidak muncul. Itu biasanya, Pak. Kalau talak biasanya muncul kebencian. Gak mau ketemu lagi, gak ini, gak itu. Tapi kalau ditinggal mati, Pak, biasanya apa? Menimbulkan keharuan. Cintanya muncul lagi. Bahkan kenangan-kenangan dulu dimunculkan kembali. Bahkan kenangan dulu yang membuat sakit, membuat gak enak, dimunculkan kembali menjadi suatu yang sangat indah. Biasanya kan gitu, Pak. Ketika masih hidup, dihujat. Diajukan ke pengadilan. Begitu mati, dikenang. maka mau dijadikan pahlawan nasional. Kenapa? Karena sakralnya kematian, Pak. Ketika masih hidup ditagih, begitu mati dimaafkan utang-utangnya. Seperti ini, Pak. Dan dalam kasus ini, seorang wanita yang ditinggal mati suaminya tidak otomatis terputus tali pernikahan mereka. Ada yang dinamakan dengan masa iddah. Iddahnya wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, iddah itulah masa menanti, tidak boleh dia menikah dengan yang lain, yaitu selama 4 bulan 10 hari. Dan hitungan hari, hitungan bulan dalam syariat itu dinilai, dihitung dengan bulan Hijriah. Nah, ini masa menanti. Atau selain 4 bulan 10 hari, atau melahirkan. Melahirkan ini atau juga keguguran. Berarti kalau seorang wanita ditinggal mati oleh suaminya tidak hamil, berapa lama dia bisa menanti? 4 bulan 10 hari. Kalau wanita ini ditinggal mati oleh suaminya sedang hamil, berapa lama dia harus menanti? Melahirkan. Berapa lama dia melahirkan? Tergantung kapan matinya suaminya. Bisa juga meninggal sekarang, nanti malam melahirkan, besok langsung pakai celah, pakai lipstick untuk menerima lamaran. Boleh? Kalau syariat boleh-boleh saja, namun tetangga yang tak boleh. Iya itu. Ya, kalau syariat boleh-boleh saja itu. Kalau hamilnya masih muda, berarti harus menunggu ya sampai 9 bulan. Kecuali kalau keguguran. Ini adalah waktu menunggu. Di dalam waktu menunggu ini yang dinamakan iddah, waktu menunggu dinamakan iddah, ada proses lain yang dinamakan ihdad. Iddah itu adalah waktu, ihdad itu sikap, perlakuan, apa yang dilakukan oleh istri ini. Dan ini ihdad ini dalam bahasa Indonesia bisa diartikan bergabung atas kematian suami. Apa yang boleh dilakukan? Maka jawaban kita bukan itu, namun jawaban kita adalah apa yang tidak boleh dilakukan. Berarti selain ini boleh. Maka para ulama mengumpulkan dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak boleh dilakukan adalah yang pertama, menerima pinangan, menerima lamaran. Kenapa? Hak suami sangat besar. Hak suami, saya masih menunggu masa berkabung dengan suami. Oh ya, masya Allah ya, bagus. Itu di makalah itu yang dilakukan wanita tidak menerima lamaran. Baik, maaf. Yang lain saya sebutkan tidak, ini tidak ya. Tidak menerima lamaran, tidak menerima pinangan, ditambah secara sore, secara jelas. Tapi yang boleh apa? Menerima kiasan. Menerima pinangan secara kiasan boleh. Ya? Kode. Ini biasanya orang-orang yang berperasaan aja yang tahu. Kalau enggak perasaan sulit tahu ini. Nah. Bilang, "Waduh, anakmu nanti biar saya ngurus." Nah, yang berperasaan langsung, "Wih, masya Allah gitu ya, mau menikahi saya." Eh, ternyata cuma diktirin rekening aja. Boleh, boleh. Nah, bilang sama bapaknya, "Pak, nanti biar tinggal sama saya saja habis iddah ya." Belum lama. Silakan kode-kode seperti itu. "Waduh, Pak, kayaknya bunga ini biar saya petik nanti." Kode-kode seperti itu. Nah, Ini biasanya ya orang-orang yang punya prinsip tunggu jandamu yang seperti ini biasanya. Ya. Tapi yang boleh-boleh saja kan, nggak masalah kan? Nah, nggak masalah. Baik, tidak boleh menerima pinangan yang meminang haram hukumnya. Kalau menikah, misalnya, sempat menikah dalam masa iddah, sudah haram menerima pinangan tanpa melalui peradilan, tanpa melalui KUA, menikah dalam masa iddah wanita ini, maka pernikahan seperti ini batal. Bahkan kalau sengaja tahu bahwa ini enggak boleh, berzina mereka. Bahkan Umar bin Khattab telah menghukum orang yang pernah melakukan ini, setelah dipisah tidak boleh menikah selamanya antara mereka berdua. Tapi ini tidak ada dalam ketentuan fikih, tidak ada. Namun kenapa Umar bin Khattab mempraktikkan seperti itu? Itulah yang dinamakan dengan ta'zir. Ta'zir itu adalah hukuman yang diputuskan oleh peradilan ataupun oleh waliul amri, pemimpin, penguasa, tanpa ada batasan yang disebutkan oleh syariat. Dia sendiri yang memutuskan sebagai hukuman, biar orang lain tidak ada yang mencontoh. Kalau hanya dengan dipisah, nanti habis indah nikah lagi, ya orang lain mempraktekkan ke janda-janda yang ditunggu oleh mereka. Kan biasanya kalau sudah dinikah, dipisah kan, padahal tidak ada orang lain yang mau ke sini. Kenapa? Sudah pernah kena sama dia, ya biar sama dia lagi aja lah. Nah, ini yang pernah diperhatikan Umar bin Khattab. Haram hukumnya menerima lamaran, melamar, apalagi menikah. Ini juga berlaku bagi iddah wanita yang ditalak tiga. Yang tidak boleh rujuk lagi ke suami pertamanya. Wah, ini nunggu tiga bulan, nunggu tiga kali haid, udah. Di SMS, di dekatin, diberikan isyarat-isyarat, boleh. Tapi kalau lamar langsung haram, menikah lebih haram lagi, malah bisa dikatakan berzina. Malah waliul amr boleh memberikan hukuman bagi orang yang melakukan ini. Baik. Yang kedua, yang tidak boleh dilakukan, yaitu tidak boleh keluar rumah atau pindah ke rumah lain. Baik. Wallahu alam, ini jarang dipraktikkan. Bapak meninggal, ibunya dibawa ke rumah anaknya. Boleh enggak? Misalnya ibunya di Surabaya, orang tuanya di Surabaya, suami istri, dia sudah di Gresik, dia di Sidoarjo, anaknya merantau ke situ, meninggal bapaknya, kasihan ibu sendiri, bu pindah ke Sidoarjo aja, boleh nggak? Juga boleh, harus dipahami, nggak boleh. Saya sempat ditanya-tanya terus gini pak ya, biasanya hati-hati ya. Tapi bapak-bapak nggak akan menghadapi. Biasanya seorang ustaz akan ditanya dengan pertanyaan yang diarahkan biar boleh. Ya, siap-siap seperti itu insyaallah. Bahkan terkadang terkesan cari teman. Tanya bukan tahu hukum, tapi untuk cari teman. Yang mungkin pernah saya sampaikan, ustaz, kalau ditilang polisi, boleh nggak kasih uang damai? Kira-kira usahanya jawabnya apa? Gak boleh, sudah itu. Jawaban pasti itu sudah. Mau tanya chef dari Saudi, di Ustaz Indonesia juga akan mengatakan, gak boleh, haram. Suap namanya. Kan sudah cukup jawaban itu kan? Tapi terkadang, orang yang bertanya gak cukup jawaban itu dia. Karena pingin sesuatu. Kalau Ustaz ditilang, ngasih gak Ustaz? Nah, ini masalahnya kalau nanya seperti ini. Kenapa? Ustaznya gak berani jawab. Kalau bilang enggak, kan bohong. Ya? Ustaz ngasih gak Ustaz? Enggak. Aduh, bohong saya. Bilang ngasih, kayak ngajarin. Makanya yang nanya ini yang gak boleh seperti ini. Ya? Jangan tanya-tanya itu, jangan buka rahasia Ustaz. Pergi sana Ustaz. Saya pernah tanya, Ustaz, tapi ibu-ibu ini, coba saya ajak sampai saja, kamu yang pergi ke rumah ibu, kamu yang berbakti sama orang tua kan, pergi ke rumah ibu, temanin ibu. Bagaimana ini? Diam dia. Masa kamu nyuruh ibumu yang ke sana, sedangkan dia wajib untuk ini. Perintah syariat ini wajib ini, nggak boleh pergi ke rumah, kecuali rumahnya habis kontrakan. Ya, itu lama-lama. Rumahnya habis kontrakan, ya sudah pindah kemana yang bisa. Rumahnya roboh gara-gara gempa, iya pindah. Tapi ini memang rumah, rumah apa? Rumah saya, rumah suami. Ataupun ini rumah kontrakan masih 4 tahun lagi, tetap di situ. Kalau Anda berbakti sama orang tua, kesana. Alhamdulillah, dan itu yang saya praktekkan ke ibu saya. Udah. Jadi Jember ada waktu 1 bulan, giliran saya ke Aceh, tinggal. Itu saya balik ke Jember, wah adik saya yang di sana, dia adik dan kakak saya yang di Aceh sana. Giliran kamu sekarang, pagi-pagi. Sampai berapa? 4 bulan, 10 hari. Alhamdulillah. Harus seperti ini. Ustaz nggak boleh keluar sama sekali, kalau menginap nggak boleh. Ustaz mau umroh, enggak boleh. Haji Ustaz, enggak boleh. Wajib ini. Kalau keluar untuk kebutuhan, boleh. Tapi jangan minum. Apa diantara yang disebut oleh para ulama? Ke pasar. Beli-beli, boleh. Kebutuhan ya, kebutuhan. Harus ada kata-kata kebutuhan. Sedangkan contohnya personan apa detail contohnya silahkan dipraktekkan sendiri. Yang penting kita punya kaedah kebutuhan. Kalau darurat sudah, yaitu seperti roboh rumah tadi, ada yang intimidasi apa-apa, itu darurat sudah. Namun kalau kebutuhan harus diperhatikan ya. Dan para ulama juga ditanyakan seperti Syekh bin Baz dan lain-lain, begitu juga boleh bagi seorang yang tuh profesinya dokter harus ke rumah sakit, kalau nggak dipecat, batas waktunya cuma 1 bulan dikasih. Seorang guru seperti itu juga. Yang jelas ini satu kebutuhan. Kalau nggak butuh, jangankan pergi ke sana ke tetangga cuma tuh hahihi, nggak boleh. Dibolehkan ke tetangga untuk ngobrol kalau memang dia tes di rumah sendiri. Namun kalau tetangganya yang bisa ke rumah, sudah, gak pernah ke tetangga. Ustaz mau hadiri pengajian, gak boleh. Salat tarawih, Ustaz, gak boleh. Salat Idul Fitri, juga gak boleh. Hak suami tinggal di rumah. Dan wallahu alam, ya ada salah seorang ya sudah ustaz, tapi ibu mertuanya meninggal, ibu mertuanya dibawa ke rumah dia jauh. Saya mau ngomong bagaimana? Nah, inilah Pak ya, sebenarnya lebih enak nasihatin orang lain daripada nasihatin ustaz. Saya pribadi tidak tahu bagaimana cara nasihatin ustaz. Kalau kita bacakan dalil, ya lebih hafal. Bacakan perkataan ulama, ya lebih tahu. Cuma tinggal prakteknya gimana gitu. Baik Pak, ini sangat penting kita ketahui syariat-syariat Allah, hukum-hukum Islam dalam masalah ini. Bagi anak, kalau mau berbakti orang tua, sana, temanin ibu. Buat ibu suruh pindah kepada kamu. Nah ini adalah kewajiban. Jadi pahami ya. Ada yang bertanya masalah ini? Yang langsung-langsung? Tidak ada, kita lanjutkan yang berikutnya. Yang berikutnya yaitu tidak memakai wangi-wangian, tidak memakai celak, tidak memakai pakaian berhias. Maksud berhias adalah menarik dipandang. Yang ke berikutnya tidak memakai perhiasan di tubuh. Intinya keempat-empat ini adalah tidak boleh berhias. Yaitu baik perhiasan di tubuh atau perhiasan di pakaian. Itu intinya. Nabi Rasulullah mengatakan wala tattahil, zaman dulu jangan pakai celak. Wala tamassu thiban, jangan, ada hadisnya, jangan kamu pakai minyak wangi, karena masa dulu perhiasan itu. Seperti yang sekarang, ya sudah semuanya. Apa contoh-contoh perhiasan ibu-ibu yang diberitahu itu ya, di depan lemari hiasnya itu mungkin ratusan model itu. Lipstick, apalagi make up, apalagi daun pacar, kotek, apa semuanya enggak boleh. Berarti apa? Biasa saja. Penampilan biasa saja. Baju, baju biasa saja. Ini dimaksudkan saya katakan seperti ini karena ada yang menganggap ada pakaian khusus untuk acara berkabung. Harus hitam. Enggak. Yang jelas pakaian biasa, orang lihat ini pakaian biasa. Kenapa ini? Ini hak suami. Hak suami, mana lebih tinggi, hak suami atau hak istri? Hak suami itu kata kita Pak, tapi kata tukang sepatu hak istri lebih tinggi. Siapa kan? Hak istri itu, hak sepatunya itu. Nah, itu kalau kata tukang sepatu, hak istri lebih tinggi daripada hak suami. Ini menunjukkan bahwasanya tugas dia dulu untuk berhias di depan suami. Sekarang suami saya meninggal, selama masa iddah ini saya tidak boleh berhias. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz, walaupun sendiri, ini sedang bahasan kita selalu sendiri. Apalagi di depan laki-laki lain. Ustaz, walaupun di depan teman-temannya yang perempuan, walaupun, tidak boleh berhias. Walaupun sendiri, tidak boleh. Pakai cincin, tidak boleh. Coba semua sudah. Ini sekarang saya tidak punya siapa-siapa untuk saya berhias. Saya harus menghormati hak mendiang suami saya. Ya, ibu-ibu yang mau menerapkan hukum Islam pada diri ibu-ibu sendiri, ini harus dipraktekkan. Ya. Jangan nanti bilang, Pak, saya mempraktekkan ini, Pak. Berarti doakan bapaknya mati. Bukan. Bukan seperti itu. Baik. Sekarang, nah sekarang mari kita lihat yang tadi saya katakan, butuh peradilan, butuh dicatat pernikahan. Apa itu? Ustaz, suami saya pergi tidak kembali-kembali lagi. Siapa ini? Bang Toyib. Tahu ya. Bang Toyib. Ustaz, suami saya pergi tidak kembali-kembali lagi. Apakah sudah meninggal? Kalau meninggal di mana kuburnya? Kalau masih hidup di mana alamatnya? Gak tahu. Terus saya bagaimana, Ustaz? Sudah 2 tahun gak kembali. Terus saya bagaimana? Gak tahan lagi nih, Ustaz. Nikah dan lain gak boleh kan? Gimana caranya? Disinilah saya katakan tadi, pernikahan butuh dicatat di peradilan. Karena apa? Karena ulama dulu mengatakan kasus seperti ini lapor ke hakim. Karena gini Pak, ada hukuman dalam syariat Islam yang berhubungan dengan kehormatan. Apa itu? Cambuk 100 kali ataupun rajam. Karena apa? Karena melanggar kehormatan seseorang dengan berzina. Ada ini hibbu, ini menjaga kehormatan yang keempat tadi. Yang kelima, ada hukuman dalam syariat Islam yang berhubungan dengan menjaga harta, yaitu potong tangan. Mengambil harta orang lain. Yang mana hukuman ini tidak boleh diterapkan oleh person. Tidak boleh diterapkan oleh yayasan. Tidak boleh diterapkan oleh ta'amir masjid. Harus orang yang punya kuasa. Sultan, waliul amr, penguasa, pemimpin. Baik. Nah, sebelum ke arah hukuman ini, kita harus ke bawahnya dulu. Kenapa sih bisa berzina? Oh, karena ada proses pernikahan. Berarti tugas waliul amr penguasa agar tidak terjadi itu dikondisikan pernikahan itu harus dicatat. Biar kami tahu siapa yang berzina, siapa yang tidak. Perlu. Biar kami tahu bahwasanya kamu bukan lagi istri itu gara-gara sudah dicerai, sudah ada keputusan perceraian. Sekarang kamu nikah sama itu resmi bukan zina. Biar tidak terjadi sebelum kita vonis hukuman. Jadi paham ya Pak ya? Alurnya seperti ini. Nah, makanya sebelum dia menikah dengan orang lain yang dulu dia berstatus istri seseorang, maka harus ada proses yang diketahui oleh penguasa bahwasanya sekarang kamu tidak lagi ada hubungan dengan suami kamu dulu, sekarang baru boleh nikah sama yang lain. Baik. Sekarang untuk kasus yang seperti tadi ini, seorang istri ditinggal pergi oleh suaminya, kemudian dia gak punya surat nikah. Apa yang harus dilakukan kira-kira Pak? Hah? Ya sudah sabar saja sampai mati. Mau apa lagi? Kenapa? Karena orang-orang di sekitarnya, orang-orang lain keluarganya, mereka cuma punya keputusan kamu ini istrinya si Fulan. Selama kita belum tahu si Fulan mati, kamu tetap berstatus istri si Fulan. Bagaimana cara tahu si Fulan mati? Wallahu a'lam. Kalau gitu kamu tetap istri si Fulan sampai wallahu a'lam. Bahaya Pak. Makanya kalau cuma sekedar mau nikah yang kedua dengan istri yang keempat, kalau sudah sampai kasus ini, sudah. Ustaz, suami saya pergi ke negara Bangladesh. Setelah itu terjadi bencana di sana. Ustaz, suami saya kerjanya di Jepang. Terjadi tsunami di sana. Tidak ditemukan jenazahnya. Mati enggak Ustaz ya? Wallahualam. Terus saya masih boleh nikah sama yang lain Ustaz? Kan sudah 4 bulan 10 hari. Wallahualam. Jangan tanya sama saya. Karena saya bukan hakim. Paham? Inilah pentingnya pencatatan. Nah, kalau kita bawakan ke perkataan para ulama dulu, hakim yang memutuskan. Untuk zaman sekarang, hakim tidak bisa memutuskan untuk kamu, karena hakim tidak tahu kamu menikah atau tidak. Mana buktinya? Sekarang butuh surat, mana buktinya? Kalau zaman dulu, para ulama mengatakan, ada tiga pendapat dalam hal ini. Yang ketiga-tiganya butuh keputusan hakim. Cuma pendapatnya beda, berapa tahunkah hakim memberikan batas waktu bagi wanita ini untuk menunggu si suaminya. Ada yang mengatakan tidak ada batasannya, tunggu sampai kira-kira orang gak hidup lagi sampai umur segitu. Kalau teman kita kira-kira gak hidup lagi umur seberapa Pak? 80 ya. Ya diskon sedikit lah, 85 lah ya. Sekarang umur suami Anda berapa? 75 Ustaz, tunggu 10 tahun lagi. Tunggu 10 tahun lagi, baru kemudian kamu iddah 4 bulan 10 hari. Siapa yang mau nikah sama dia kira-kira? Ya kalau gitu mau nikah gak usah lapor Pak. Kan ngelapor biar bisa nikah lagi. Nah, ini ada yang mengatakan pendapat seperti ini. Ditunggu, tapi tetap keputusannya lagi. Ditunggu sampai kira-kira dia itu sudah gak hidup lagi sama dia. Ada pendapat mengatakan, ini satu pendapat, ada pendapat mengatakan, lihat kasusnya. Kasusnya dia safar ke sebuah negeri yang aman-aman saja, tidak ada perang, tidak ada bencana, kok gak pulang-pulang. Oh yang seperti ini, kita tunggu 4 tahun. Karena kemungkinan masih hidup. Namun kalau dia pergi ke sebuah negeri yang kedengaran di situ ada bencana, jangan-jangan dia orang yang terkena bencana, ya kita tunggu 10 tahun aja. Ada pendapat yang ketiga dan pendapat ini yang benar, wallahu a'lam. Semuanya diserahkan keputusan oleh dari kepada hakim, berapa tahun pun yang dia putuskan. Jadi laporkan kasusnya gini. Oh kalau gitu kita akan dan hakim memutuskan tidak sembarangan. Utus orang, lihat keadaan, cari di Google Maps ya. oh kalau begitu kami putuskan Anda menunggu 1 tahun saja. Nunggu 1 tahun, setelah itu iddah 4 bulan 10 hari. Berarti seakan-akan hakim memutuskan dia sudah mati. Berarti boleh untuk dibagi harta peninggalannya, sawahnya, rumahnya, dan lain sebagainya. Kalau enggak, kalau kita ambil harta orang, kena sama hakim. Ini karena siapa yang memutuskan? Hakim memutuskan. Berarti sekarang boleh. Oh, kalau hakim lihat, oh kalau kejadian itu sudah enggak mungkin lagi, sudah tunggu 4 bulan 10 hari aja. Inilah yang saya katakan pentingnya mencatatkan pernikahan. Ibu-ibu, bapak-bapak yang punya anak putri, jangan tertipu dengan orang yang walaupun cekotnya panjang yang mengajak nikah siri tanpa catatan pernikahan, karena konsekuensinya panjang. Ya kalau meninggal saat itu di depan kita, coba kalau meninggal di daerah lain, bagaimana anak kita terkatung-katung. Baik Pak, kasusnya kalau sudah diputuskan mati oleh hakim, tiba-tiba pulang lagi, gimana ini Pak? Si istri senang apa sedih? Tergantung suaminya. Kalau suaminya bawa pulang Innova, senang. Dan ini terjadi di kasus tsunami Aceh. Ya, ada jenazah yang didapat, ada jenazah yang tidak didapat, sampai ke laut, terapung-apung-apung, dimakan ikan dan lain sebagainya, wallahu alam. Ya sudah, dia tunggu suaminya di pengungsian, ketemu sama orang pengungsian yang istrinya hilang, akhirnya dari lama-lama ketemu Tresno Jalaran Sekopulino, akhirnya nikah. Sudah nikah, suaminya pulang terdampar di, kalau nggak salah, Thailand. Gimana kira-kira? Ya inilah yang dikatakan butuh keputusan hakim. Maka kasus yang seperti ini dibahas oleh para ulama, disuruh pilih suami yang pertama, tetap sama yang ini atau biarkan dengan suami yang kedua tapi kembalikan mahar. Ini dibahas oleh para ulama. Jadi intinya adalah tidak sembarang yang memutuskan hal ini, karena berhubungan dengan kehormatan yang dibaliknya ada hukuman, berhubungan dengan harta yang dibaliknya ada hukuman dalam menghukum harta orang. Maka ini urgensinya kita mencatatkan pernikahan, apalagi dalam hal ini yang pasti akan kita hadapi semua, yaitu kematian. Jadi paham ya Pak ya? Baik. Yang berikutnya adalah pemutus tali perkawinan yang dinamakan dengan talak. Kalau mendengar kata-kata ini ngeri Pak ya. Ngeri. Tapi kalau orang Jember gak ngeri lagi Pak. Karena di Jember itu juara 3 se-Indonesia. Apanya? Perceraian terbanyak di Indonesia, nomor 3 setelah Indramayu dan Banyuwangi kalau nggak salah. Kayaknya masih juara bertahan sampai sekarang ini. Ya. Bayangkan Pak, satu hari, katakanlah satu tahun berapa ribu kasus perceraian di Jember. Itu yang nampak di situ ngelapor ya, apalagi yang nggak ngelapor. Allah Allah. Baik. Pertanyaan saya, pernahkah Rasulullah menceraikan istrinya? Karena kita seringnya membawakan kisah keharmonisan rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi pernahkah Rasulullah mencerai istrinya? Pernah? Siapa yang tahu? Pernah? Pernah. Hafsah, anaknya Umar bin Khattab, pernah dicerai dan dirujuk kembali. Tapi pernah dicerai, dikatakan oleh para ulama, diantaranya adalah sebagai takdiban, apa istilahnya, membuat jera, karena dia telah menyebarkan rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada istri-istrinya yang lainnya, disuruh untuk sembunyikan. Jadi sebenarnya bukan tidak terlalu sakral dalam masalah perceraian, karena itu juga salah satu cara seorang suami untuk yang tadi yuqima hududallah, menegakkan hukum Allah, mengajak istrinya untuk menegakkan hukum Allah dengan cara ya diberikan pelajaran, kalau tidak akan seperti ini. Yang kedua, Rasulullah juga pernah menceraikan istrinya yang belum digaulinya, yang mana konsekuensi dari seorang yang mencerai istrinya yang belum digaulinya adalah tidak bisa rujuk kembali. Yang dinamakan Ibnatu Jaun, namanya khilaf para ulama hadis, namun disebutkan adalah Bintu Jaun, anaknya Jaun. Ketika Rasulullah mau malam pertama dengan dia, dia mengatakan, "A'udzu billahi minka. Saya berlindung kepada Allah dari kamu." Ya sudah, kalau kamu berlindung kepada Allah dari saya, maka saya akan lindungi kamu. Kalau begitu, ilhaqi bi ahliki, silakan pulang ke rumah orang tuamu. Kisah. Jadi kalau kita tanya, pernah ke Rasulullah? Pernah. Baik, jadi ini bukan terlalu sakral, dan itu harus memang kita bahas, karena seperti saya katakan tadi, tujuan rumah tangga itu bukan ini wasilah. Tujuannya adalah ibadah, yuqima hududallah. Baik, talak, kata Rasulullah SAW, innamat talak liman biyadihi taq. Talak itu, pemegang keputusan talak itu bagi orang yang melakukan akadnya, yaitu pada laki-laki berarti, bukan pada wanita. Apa hikmahnya? Ya disebutkan oleh para ulama hikmahnya, kalau wanita itu paling cepat keceplosan, paling mudah untuk marah. Kalau wanita yang pegang keputusan talak, mungkin sudah ratusan kali kita ditalak. Ada mengatakan seperti itu. Wallah, itu adalah hikmah. Ya, itu hikmah. Silakan para ulama untuk mengeluarkan hikmah-hikmah itu. Yang jelas, talak itu hanya keputusan atau perucapan yang disebutkan oleh suami. Kemudian hukum talak. Nah, yang jelas hukum talak itu bagian dari syariat Islam, masyru', ada dalam syariat. Jadi orang yang melakukan talak bukan sedang melanggar syariat. Namun apa hukumnya? Ini dikembalikan kepada kondisi. Seperti pernikahan, pernikahan masyru' disyariatkan. Namun kapan wajib, kapan haram, kapan disunnahkan, kapan makruhkan, itu telah dibagi oleh para ulama tergantung kondisi masing-masing, tergantung mafsadat dan maslahat yang bisa dimunculkan dari pernikahan orang tersebut. Ini saya ambil dari perkataan Imam An-Nawawi, empat keadaan. Jadi kalau Anda mungkin membaca di artikel ada lima keadaan, itu tidak mengapa, itu semua ijtihad para ulama. Yang jelas intinya ada kalanya boleh, ada kalanya enggak boleh. Cuma yang boleh, yang enggak boleh, yang boleh ini ada makruh, ada sunnah, ada yang mengatakan nanti ada wajib, ada yang mengatakan nanti mubah, ada yang mengatakan enggak ada mubahnya, cuma sunnah saja, itu terserah para ulama. Yang enggak boleh berarti haram. Karena kalau kita masukkan makruh itu ke boleh. Ya, apa hukumnya makruh? Ya, boleh. Baik. Hukumnya wajib adalah talak karena adanya perpecahan antara suami istri, pertikaian yang sudah diputuskan oleh putusan kedua belah pihak bahwa mereka harus bercerai. Bapak-bapak dan ibu-ibu terhormati Allah Subhanahu wa taala, dalam pernikahan anak saudara, anak-anak bapak, maka harus ada keyakinan bagi pada diri kita bahwasanya pernikahan anak saya bukan pemutus hubungan saya dengan anak saya. Terkadang ada orang menikahkan anaknya kemudian cakap kan putus nak, sekarang kamu udah sama suamimu, jangan ngadu lagi ke bapak. Nak, sekarang udah urusan kamu dengan suamimu, ataupun ke anaknya laki-laki. Nak, sekarang itu urusan kamu dengan istrimu, udah urus sendiri rumah tanggamu, atur sendiri rumah tanggamu, gak usah ngadu-ngadu ke bapak. Enggak. Karena apa? Al-Quran sendiri mengatakan, wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Kalau kamu khawatir terjadi pertikaian antara suami istri ini, maka utusan dari keluarga suami, utusan dari keluarga istri duduk bareng musyawarahkan. Jadi masih ada ikatan kita dengan anak kita sudah menikah. Pak, tolong pak, keluarga kami gini. Oh ya, yuk sekarang panggil keluarga istrimu. Kita duduk bareng. Jangan, pak tolong. Nah, kamu itu urusan kamu sendiri. Sudah, kamu sudah besar. Gak, Al-Quran nyuruh seperti ini. Duduk bareng. Hakaman min alih. Dari keluarga laki-laki mana pemutus keputusan. Dari keluarga perempuan duduk. Nah ini para ulama beda pendapat. Ini yang diperintahkan untuk datangkan ini siapa? Hakimkah atau keluarga? Ya, insya Allah yang jelas dua-duanya boleh. Hakim atau keluarga. Nah duduk, putuskan apa masalahnya sih, apa sudah terhadap keputusan kalian apa? Kayaknya memang harus pisah. Ataupun ini urusan sebenarnya gampang sekali. Sebenarnya nggak ada apa-apa ini. Panggil aja mereka berdua, kita nasihatin mereka berdua. Yuk, dadadadadadad. Apa yang itu aja? Apa kayak anak kecil ya? Nah. Sudah, akur lagi. Sudah putus, sudah. Kalau diputuskan akur. Kalau enggak, untuk apa kalian datangkan hakim? Ini hakim yang akan hakim dari keluarga kamu, hakim dari keluarga sana. Harus ikut. Tapi kalau sudah diputuskan, wah ini kayaknya sudah bisa. Tidak bisa itu. Makin terjadi pertikaian, makin tidak bisa menegakkan hukum Allah. Maka si suami cerai. Sudah diputuskan. Enggak mau, maka pengadilan akan ikut campur dalam hal ini. Jadi dimakan dalam fikih, yutalliq alaihil qadhi. Qadilah yang mentalak atas nama suaminya. Ridho atau tidak? Kenapa? Emang sudah. Intinya adalah kita yuqimah hududallah, menegakkan hukum Allah. Dan ternyata bisa diletakkan hukum Allah kalau kalian berpisah. Ini dikatakan oleh para ulama yang seperti ini. Yang kedua, dalam hadis hukum wajib ini, talak seseorang yang melakukan ilah. Ilah itu adalah seseorang yang bersumpah tidak akan menggauli. Masih di poin tadi, Pak. Belum ke halaman berikutnya, masih di poin tadi. Saya pakai titik koma. Talaknya seseorang yang melakukan ilah, masih dalam hukumnya wajib, sumpah tidak akan menggauli istrinya yang sudah lebih 4 bulan. Jadi ada seseorang pernah bersumpah, demi Allah saya tidak akan menggauli kamu, tidak akan melakukan hubungan suami istri dengan kamu. Boleh gak begini, Pak? Boleh. Rasulullah pernah gak melakukan ini? Nah, kita tanya lagi. Tapi jangan dipraktekkan ya. Jangan bilang ini sunnah Rasulullah. Enggak, bukan. Rasulullah pernah bersumpah tidak akan menggauli istrinya 1 bulan. Jadi, bersumpah selama 1 bulan tidak akan saya gauli istri. Istri-istri saya seluruhnya. Nangis semua ribut Madinah. Umar bin Khattab ini kasus yang terjadi yang diceritakan oleh Umar bin Khattab dalam hadis yang panjang. Ribut Madinah. Semuanya menangis, mengira Rasulullah sudah mentalak seluruh istrinya. Ternyata cuma Rasulullah menyendiri, tidak mau menggauli istrinya selama 1 bulan. Umar datang minta izin, menceritakan tentang, wah istri-istri kita sekarang ini memang ya Rasulullah, dulu di Mekah, kita kalau istri kita berani-berani sama kita, bisa kita kelintir lehernya. Sekarang istri-istri kita di Mekah sudah bergaul sama orang Madinah. Orang Madinah itu terlalu apa? Lembut. Istrinya yang di atasnya ikut mereka, ketawa Rasulullah. Ceritakan Umar itu ketawa Rasulullah. Ada di antara bapak-bapak yang seperti ini istrinya? Seperti istri dari Madinah. Ya. Itu sudah sahabat aja seperti itu ya. Jadi kalau Anda mau cari ustaz, mau cari istri yang solehah, pakaiannya syar'i, hafal Quran, anak pondok, hafal hadis. Perhatikan Pak, yang belum nikah, cari istri itu bukan untuk hafal hadis di rumah. Ada suami istrinya hafal hadis, wah didengar hadisnya, ada ya seperti itu. Saya belum tahu itu. Suami itu tahu maunya apa? Dilayani. Ya, saya pernah dengar di anak teman saya anak Rusia, kakeknya katanya. Nanti dia ceritakan bagaimana cepat mati itu istri melayani suaminya. Ibu-ibu jangan marah ini, memang tadi hadisnya seperti itu. Hadisnya walaupun dibersihkan nanah pada lidah itu belum sempurna ketaatannya itu. Kakeknya itu katanya bangun tidur tengah malam mau minum, itu minuman di atas meja ataupun di atas ranjang dia. Saya mau ngambil, apa istrinya? Dek, minum. Kita seperti itu kok? Dilempar. Ya tak? Ya jadi perhatikan. Jadi yang belum menikah ini saya ingatkan, kalau cari anak pondok yang mungkin menganggap soleh itu kalau di pondok, tolong tanya jangan hanya ke ustadznya. Ustadz, yang mana juara satu? Mana yang paling pintar fikihnya? Mana yang paling pintar hadisnya? Mana yang paling pintar? Saya mau nikah, Ustaz. Tunggu. Tanya lagi ke ketua kamarnya. Jangan-jangan yang paling pintar ini yang seling ngelempar softtek kayak gini. Gitu. Insya Allah tahulah yang punya pondok putri tahu itu benar. Bagaimana di kamar mandi itu angin jendela-jendela angin itu banyak, kapas-kapas yang terletak di situ, yang dari banyak anak-anak yang perendaman bajunya itu satu minggu. Ya, seperti ini mau Anda cari ini? Ya sudah, harus siapkan pembantu, harus siapkan mesin cuci, harus siapkan. Ya nggak apa-apa, sebenarnya nggak apa-apa kalau Anda siap untuk menyiapkan itu semua. Tapi terkadang ada orang yang ingin nikah untuk dilayani, maka carilah yang bisa melayani. Kalau nggak ketemu, namun kuasa saya mau carikan yang gini-gini, nanti masalah yang lain pembantu saja. Sudah, cari yang seperti apa. Nah, jadi Rasulullah pernah lakukan ini, membuat mereka marah Rasulullah. Beribut mereka, nangis semuanya. Para ahli Madinah juga para orang Madinah menganggap Rasulullah sudah mentalak. Datang Umar, karena di antara anak istri anak Rasulullah adalah istri beliau. Marah di para Umar, marah-marahin anaknya. Makin nangis anaknya. Cuma Rasulullah pernah bersumpah itu satu bulan saja. Kalau ada orang bersumpah mutlak saya tidak akan menggauli istri saya, tapi apa kapanpun tidak menyebutkan waktunya, maka orang yang seperti ini ditunggu selama 4 bulan. Biarin, gak apa-apa. Boleh. Selesai 4 bulan Hijriah ya, bulan Hijriah. Silakan hitung nanti. Baru dia disuruh pilih. Bayar kafarat. Kafarat apa? Kafarat sumpah. Nah, bersumpah. Bayar kafarat, berarti kalau bayar kafarat harus menggauli atau cerai. Kenapa? Memudaratkan istrinya. Dan pilihan ini baru diberikan pilihan kalau si istrinya minta. Karena terkadang ada si istri yang tidak perlu untuk digauli, yang penting harta warisan. Ada kan? Gak apa-apa istri, gak digauli, gak apa-apa, yang penting tunggu sebentar lagi juga mati kok. Dapat warisan 1/8, alhamdulillah. Ya kan? Kau usah cerai lah, gak dapat warisan kan? Nah, kalau seperti itu hakim enggak berhak. Namun kalau istrinya masih muda, yang lebih kaya pada suaminya, datang ke hakim, hakim, suami saya gini-gini sumpahnya. Sudah berapa? Sudah 8 bulan, oh, sudah 4 bulan lebih, panggil. Bayar kafalah. Karena untuk membatalkan sumpah membayar kafalah. Lo enggak mau, kalau mau cerai, enggak mau juga, kalau itu suami yang cerai. Hakim ya, menceraikannya. Kenapa? Memudaratkan istri. Ini dinamakan proses ilah. Tunggu 4 bulan hanya dibolehkan. Namun enggak boleh, enggak usah dipraktekkan, Pak ya. Hukumnya haram. Nah, hukumnya haram ini di luar permasalahan jatuh atau tidak. Tolong diperhatikan, Pak. Hukumnya haram ini haram mengucapkannya. Mengucapkan kata-kata cerai. Adapun jatuh tidaknya cerai itu ada pembahasan tersendiri. Baik. Haramnya itu kalau cerai dilakukan pada saat yang dinamakan talak bid'ah. Lawannya talak sunni, talak yang sesuai dengan sunnah. Tapi kalau saya praktekkan, Pak ya, cuma talak yang sesuai dengan sunnah, tapi tidak usah dipraktek. Apa itu talak bid'ah? Talak dalam keadaan haid atau nifas. Silakan ditambah. Adapun jatuh atau tidaknya talak dalam keadaan ini, jumhur ulama mengatakan jatuh. Jatuh tetap jatuh, tapi suami yang mengucapkan di sana itu haram baginya, berdosa maksudnya. Baik. Atau ketika suci, istrinya suci, tapi sudah pernah dijimat, digauli. Maka untuk mengucapkan cerai di saat itu diharamkan. Ini talak bid'ah, tidak sesuai dengan sunnah. Berarti kapan? Tunggu suci dalam keadaan belum dijimat. Hikmahnya apa, Pak? Hikmahnya itu biar enggak tergesa-gesa. Biar dalam mencerai itu mikir-mikir dulu, tanya dulu, udah suci deh, udah. Waduh, mau dicerai enggak tahan. Ya kan? Akhirnya terjadi, ya nunggulah nanti kalau suci lagi lah. Suci lagi, ya si istri pun belum suci sudah bersolek, enggak tahan lagi. Mikir-mikir terus, hikmah. Kalau ngikutin sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun kalau enggak apa-apa sudah keluar, ini sudah tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini diantaranya. Dan diantara bentuk talak bid'ah adalah talak yang langsung tiga. Ini juga orang yang tergesa-gesa. Ya, saya sebutkan di sini. Talak yang langsung tiga. Atau talak yang dijatuhkan masih dalam masa iddah. Ini, dia talak. Dalam keadaan sunnah, dia talak. Talak sunnah, jatuh. Ada masa iddah 3 bulan. Belum selesai masa iddah ini, dia talak lagi. Menjatuhkan talak kedua di saat itu. Dia talak bid'ah. Ingat, pembahasan kita bukan jatuh atau tidak. Namun, pengucapan di masa ini sunnah atau bid'ah. Berarti, kalau orang mau mengucapkan talak, maka ucapkanlah dalam keadaan yang diizinkan sesuai dengan sunnah, yaitu satu, talaknya adalah jumlahnya satu, jangan dua, jangan tiga, dalam keadaan suci, belum dijima, atau dalam keadaan hamil. dan cerai dalam keadaan hamil itu tidak dilarang. Bukan talak bidah. Nah, kadang pernah saya dengar seorang ustazah yang terkenal di televisi, mencerai istri dalam keadaan hamil itu tidak boleh. Mana dalilnya? Mencerai istri dalam keadaan hamil itu boleh. Idahnya kapan? Sampai melahirkan. Baik, hukumnya makruh, yaitu talak tanpa ada sebab apa-apa kedua suami dalam keadaan akur-akur saja. Inilah yang dikatakan oleh para ulama, hukum asal sebuah talak itu dibenci. Walaupun hadisnya baik, abghadul halali indallahi at-talaq. Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak. Kita ada hadisnya, cuma para ulama mengatakan baik. Namun para ulama fikih tetap mengambil ini hukumnya, yaitu akur-akur saja. Kemudian dia mentalak dan jatuh talak dalam hal keadaan ini. Yang berikutnya adalah hukumnya sunnah, yaitu bila si istri tidak memiliki sifat iffah menjaga diri, atau dikhawatirkan kebersihan mereka berdua tidak bisa melaksanakan kewajiban syariat ini yang kita katakan tadi, hatta yuqima hududallah. Jadi intinya rumah tangga adalah untuk menegakkan hukum Allah. Tidak mampu, maka lebih baik seperti ini, disunnahkan. Lihat di hukumnya sunnah ini, poin pertama, bila si istri tidak memiliki sifat iffah, iffah itu menjaga diri, kehormatan dia dijaga. Kalau istri tidak seperti ini, berarti memudaratkan suami. Yang terakhir, atau kebesaran mereka berdua memberi doror kepada si istri, berarti suaminya, perbuatan suaminya yang membuat si istri ini sudah enggak tenang. Jadi ini menunjukkan bahwasanya suami jangan egois. Terkadang ada istri yang sudah enggak betah lagi sama suaminya. Kalau terus menerus seperti ini bisa gila saya. Maka si suami harus paham, jangan sampai memudaratkan si istri, maka silahkan dia memisahkan dirinya dari si istri ini. Karena apa? Walaupun saya terus menerus bersama istri saya ini tidak bisa menunaikan hak-haknya sebagai istri, malah dia bisa berdosa, mudarat bagi dia. Kalau enggak, nanti malah si istri akan kembali ke yang poin yang berikutnya, yaitu melakukan khulu, gugat cerai, bayar dulu. Jadi sebelum dia dibayar, biar saya yang putuskan, dikatakan oleh seorang suami. Ini adalah dikatakan sunnah. Nah, ada yang menambah satu lagi, yaitu hukumnya boleh. Yang hukumnya boleh ini yaitu poin yang terakhir dalam hukumnya sunnah dibawakan ke situ. Ini yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin. Namun yang saya bawakan adalah perkataan Imam An-Nawawi. Talak ada dua macam, talak rajai dan talak bai. Talak rajai adalah talak yang masih punya kesempatan untuk rujuk. Yang namanya kesempatan rujuk adalah dalam masa iddah. Iddah nanti akan kita sebutkan. Dan diperhatikan bagi istri, talak rajai status istrinya masih istri. Dalam talak rajai, status dia masih istri. Bukan orang lain, bukan orang yang sudah di luar mahram. Berarti kalau status sebagai istri, masih wajib nafkah. Masih dapat warisan. Seperti itu. Karena statusnya masih istri. Berarti kalau dia masih istri, si suami mau rujuk, terima atau enggak? Wajib terima. Enggak boleh, wah kamu ini enggak, kamu ini istri saya. Enggak boleh enggak terima, enggak menerima malah nanti jadi durhaka. Dinamakan dengan nusyuz. Dan orang nusyuz itu tidak berhak diberikan nafkah. Durhaka diajak oleh istri yang suaminya enggak mau. Yang harus diperhatikan. Begitu juga orang tua istri. Kalau memang suaminya mau rujuk lagi, nampak kebaikan dari dia, mungkin dicerai gara-gara dia orangnya jahat, nampak kebaikan dari dia yang tidak akan memudaratkan anaknya, persilahkan. Beda kalau nanti dilihat ada mudarat dari anaknya. Kalau seperti yang memudaratkan ini, silahkan lapor ke pengadilan biar mereka yang mengurus. Yang dipahami, jangan sampai si orang tua melakukan yang dinamakan adol. Itu juga dibahas dalam peradilan agama, yaitu mencegah seseorang untuk menikah tanpa sebab. Orang tua ada kalanya melakukan yang dinamakan adol. Datang orang melamar anaknya yang perempuan, sudah cocok bagi anaknya, cocok sama ibunya, bapaknya enggak cocok, sudah enggak. Yang kedua datang, enggak. Yang ketiga datang, enggak. Yang keempat datang, enggak. Itu sudah, jangan harapkan datang yang lain. Karena akan menjadi iklan dari mulut ke mulut, si fulanah itu enggak ada harapan, tolong lamar dia untuk diterima. Yang seperti ini bahaya. Wallahu alam, saya pernah mendengar cerita dari teman saya ketika di Saudi. Dia mendengar cerita dari seorang syekh atau seorang, atau saya dari mana dia dengar. Ada seorang orang tua meninggal. Anaknya perempuan, sudah dewasa, enggak nikah-nikah. Ketika bapaknya mau meninggal, ditanya sama anaknya, "Pak, apa yang bapak harapkan dari Allah?" "Saya harapkan surga, nak," kata anak perempuannya. "Namun saya mengharapkan bapak enggak masuk surga." "Kenapa, nak?" "Karena bapak telah mengharamkan saya dari surga dunia." Ternyata apa? Bapaknya ini sengaja. Ada para ulama membahas itu, bagaimana sikap orang tua di sana yang sengaja mengabul, menghalang-halangi anaknya untuk menikah. Dengan tujuan apa? Biar anaknya tetap di rumah saya, penghasilan dia sebagai guru, penghasilan dia sebagai pegawai negeri bisa saya nikmati. Zolim. Anaknya sering berdoa seperti itu. Yang seperti ini kata Syekh Utsaimin, orang saudara laki-laki dari perempuan ini kalau melihat bapaknya seperti ini, langsung ambil alih kewalian. Karena sekarang bapaknya telah melakukan atol, dan ini dilarang. Baik. Dan tidak boleh memberikan dharar kepada seorang pun. Dan talak raj'i ini berlaku pada talak 1 dan talak 2. Kita tahu semua, talak 1, talak 2 masih ada kesempatan untuk rujuk. Tapi perhatikan, Pak, ada kasus seorang, dan kita pahami, harus dipahami, talak itu tidak boleh main-main. Talasun, ada 3 perkara, jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun. 3 perkara yang serius dianggap serius, bermain-main dianggap serius. At-talak, nikah, talak, dan itaq, dan membebaskan budak. Sudah. Selama kamu ucapkan kata-kata talak, walaupun hanya bercanda, dan itu kata-kata khorih, tidak akan kita lihat, maka sudah jatuh. Buat saya cuma bercanda. Enggak. Ada kasus, istrinya hamil, baru berapa bulan, punya, bukan hamil tua, mungkin 6 bulan, mungkin 7 bulan. Ada cekcokan gini, kalau gitu cerai aja, kata suaminya, kata istrinya. Ya sudah. Sampai bercanda gitu. Sudah. Suaminya pergi sholat. Sholat maghrib atau sholat zuhur, gak tahu. Pulang-pulang istrinya sudah melahirkan. Kenapa? Lahir prematur. Sudah, mau apa lagi? Silakan istrinya keluar dari rumah. Bukan mahram lagi. sudah selesai faedah. Dan saya rujuk lagi. Hanya gara-gara bercanda masalah pola. Ya, ini diperhatikan seperti ini. Talak bain, lobain, suami sudah tidak boleh rujuk. Namun bain ini intinya tidak boleh rujuk. Yang namanya rujuk itu Pak, tinggal ngomong, enggak usah akad baru. Dek, saya kembali. Kalau ini sepakat para ulama, sah rujuknya kalau hanya dengan ngomong. Sebagaimana nikah hanya dengan ngomong, tolak hanya dengan ngomong, maka rujuk pun hanya dengan ngomong. Namun kan terkadang suaminya gengsi, namun dia tidak ngomong tapi ngajak, ngajak melakukan hubungan suami istri. Nah kalau yang ini beda pendapat para ulama. Ada yang mengatakan dengan mengalukan hubungan suami istri langsung dianggap rujuk. Ada yang mengatakan enggak, dengan melakukan hubungan suami istri harus ada niat dari si suami untuk rujuk. Kalau enggak dianggap rujuk. Jadi gimana Ustaz? Ya sudah tetap tercerai dia. Cuma tambah masa iddahnya, mungkin nanti iddahnya jadi hamil. Ada yang mengatakan seperti ini. Wallahu alam, pendapat yang benar dan saya ingin merujukkan dengan ucapan sudah sepakat dengan jima baru dianggap rujuk kalau ada niat dari suaminya untuk rujuk. Kalau enggak ada, enggak dianggap rujuk. Wallahu alam. Ini namanya rujuk. Boleh hanya dengan ngomong tanpa saksi, tanpa mahar, tanpa wali. Nah, kalau talak bain itu sudah terputus, kalau mau kembali harus pakai akad baru. Kapan talak bain? Bain itu ada dua, bain sughra dan bain kubra. Bain sughra itu kalau habis dari iddah di talak 1 dan talak 2. Talak 1 iddahnya 3 bulan. Selesai 3 bulan enggak rujuk-rujuk, selesai 3 bulan nyesal. Datang ke mantan istrinya mau kembali lagi. Ya sudah kalau kembali mas, datang ke orang tua saya ngelamar, akad lagi, mahar lagi, apa biasanya, saksi lagi, siap seperti itu kan malu kan? Ini kalau petain sughra ataupun nikah talak yang diucapkan kepada istri yang belum digauli. Nah, kasus kan ada seperti itu, nikah qabil tu, saya terima nikahnya, kemudian cekcok masalah mahar. Suaminya marah, kamu memang wanita matri. Kemudian keluar kata-kata cerai. Ya sudah, akhirnya jadi janda kembang. Janda yang belum digauli. Ya sudah, saat itu juga terputus, si wanita ini boleh nikah dengan orang lain saat itu juga. Kalau yang talak 1, talak 2 yang sudah digauli, wanita sudah digauli, itu ada masa iddah. Kalau yang belum digauli tidak ada masa iddah. Adapun bain kubra, kenapa disebut kubra, ini besar ini. Lebih gawat. Yaitu talak 3. Konsekuensinya panjang. Mau kembali ke istri kamu yang pertama yang kamu talak 3? Mau? Mau. Konsekuensinya panjang. Yang pertama, tunggu masa iddahnya selesai. Kamu talak, masa iddahnya 3 bulan, tunggu 3 bulan. Sudah? Dia nikah sama orang lain lagi. Sudah nikah? Sudah digauli? Kalau belum digauli, gak boleh juga. Sudah digauli, talak oleh orang yang kedua. Sudah ditalak, tunggu masa iddahnya selesai. Sudah itu, baru kamu boleh nikah baru lagi dengan yang ini. Maka dinamakan bain kubra. Maka berhati-hatilah untuk sampai ke sini. Dan syariat Islam hanya memperbolehkan rujuk di talak yang 2 saja. Yang ketiga prosesnya panjang. Di masa jahiliyah talak itu enggak ada batasannya. Makanya jadi permainan. Talak rujuk, talak rujuk, talak rujuk, talak. Akhirnya istrinya kan bisa nikah sama orang lain. hampir-hampir masa akidah selesai, rujuk lagi, talak lagi. Akhirnya terkatung-katung, sama ini juga enggak digauli, sama lain juga enggak boleh nikah. Islam enggak? Kamu boleh talak rujuk di dua saja. Yang ketiga, enggak ada rujuk-rujuk lagi, tunggu sampai selesai masa iddah untuk dia menikah sama orang lain. Baik. Kemudian mohon diperhatikan, hitungan talak tiga ini, 1, 2, 3, tidak akan terputus sampai dengan selesai. Hubungan talak 1, 2, 3 antara suami istri, selesaikan dulu hitungannya, baru kembali ke hitungan awal. Maksudnya gini, Pak. Seorang suami yang mentalak istrinya, saya mentalak istrinya ditalak, satu. Talak satu, selesai masa iddah. Ya. Selesai masa iddah. Suami istrinya ini, suaminya nikah sama yang lain. Istrinya nikah sama yang lain, karena selesai masa iddah. Nikah lain, nikah lagi. Suaminya cerai dengan yang lain. Mantan istrinya cerai lagi sama yang lain. Nikah lagi dengan laki. Akhirnya ketemu lagi mereka berdua. Entah kenapa Allah mempertemukan lagi misalnya. Jodoh lagi. Ketemu di Facebook dengan nama inisial beda. Ternyata mantan istri saya dulu. Baik. Ketemu lagi mereka. Tadi kan pernah talak pertama kan? Ya, pernah talak pertama ya. Cerai-cerai kan? Ketemu lagi mereka. Kalau dia talak lagi istrinya, talak yang berapa dia? Talak. Ya, ini kasus ya. Suami mentalak istri. Baik. Mentalak, belum selesai masa iddah, rujuk. Kemudian talak lagi. Talak yang keberapa sekarang? Kedua. Belum selesai masa iddah, rujuk. Kemudian talak lagi. Talak berapa? Ketiga. Oke. Kasus yang tadi, suami mentalak istrinya, sampai selesai masa iddah, akhirnya mereka harus berpisah. Bain sughra, si istri menikah sama yang lain, si suami menikah sama yang lain, gitu terus, pisah lagi, nikah lagi, nikah lagi, akhirnya ketemu lagi mereka. Baik, ketemu lagi, nikah baru, nikah dengan wali, dengan mahar, dengan saksi, dengan catatan KUA. Kemudian terjadi cekcok, cerai lagi. Pertanyaannya, cerai yang keberapakah dianggap ini? Yang kedua. Harus gitu. Gak akan terputus. Yang kedua. Gitu lagi, pisah lagi. Kita nikah. Ketemu lagi. Misal, Pak. Ya? Ya, yang namanya jodoh kan tak akan kemana, Pak. Ya? Yang namanya jodoh tak akan kemana, katanya. Makanya suami kalau diajak sama istrinya, mas, ayo makan keluar mas. Ah enggak, kenapa? Jodoh kan enggak akan kemana-mana deh. Makan di rumah aja gitu. Iya kan? Baik, nikah lagi. Cerai lagi, cerai ke berapa? Ketiga. Tidak akan terputus hitungan talak, walaupun dia sudah terputus dengan menikah sama orang lain. Ingat Pak, hati-hati nih Pak. Yang enggak, wah ini kan hitungan pertama lagi nih. Hitungan pertama lagi, enggak, lanjut nih. Baik. Beda dengan masa jahiliyah, boleh mentalak berkali-kali. Talak lafalnya ada dua. Sore, sore itu tidak bermakna ganda. Kalau dalam bahasa Arab, talak, lafat talak, lafat sirah, yang tidak sebutkan di sini karena itu bahasa Arab. Yang saya sebutkan di sini adalah cerai. Sudah orang mengatakan cerai itu sudah dianggap talak. Yang ini tidak butuh niat. Baik. Hati-hatilah dengan lafal-lafal seperti ini. Akan dikatakan oleh para ulama, orang-orang yang menikahkan anaknya sebelum balik, ada gak Pak di tempat kita ini? Teman-teman, anaknya perempuan, saya anaknya laki-laki, anak saya umur kelas 1 SD, anak dia kelas TKA. Kita nikahkan anak kita, yuk nikahkan gitu. Itulah main-main bersama, mandi-mandi bersama kan gak apa-apa udah nikah katanya. Nah, ini boleh-boleh saja. Walaupun di Indonesia tidak dibenarkan secara undang-undang. karena ada batasan umurnya. Yang seperti ini dia katakan oleh para ulama, tolong anak laki-lakinya ini jangan diperkenalkan kata-kata talak. Khawatirnya nanti begitu dia pas balik mengucapkan, ya, jangan perkenalkanlah, biar saja, biar sama mereka saja sudah. Jadi jangan dijadikan kata-kata ini itu bermain-main. Dan ingat Pak, kata-kata talak itu berlaku kalau ucapannya itu untuk pernyataan, bukan pertanyaan. Kalau pertanyaan itu biasanya untuk ngancam istri atau perencanaan, yaitu akan. Kalau ini akan saya, akan saya. Kan belum tentu kan? Ini belum jatuh. Namun kamu sudah. Kamu ter. Kalau kamu gini, kamu ter. Kata-kata ter talaknya itu ya, sudah. Namun kalau kamu gitu nanti saya gini. Nah, itu belum. Masih perencanaan atau bertanya, kamu mau enggak saya gini? Itu belum jatuh. Kalau ada yang bertanya, istri kamu sudah kamu talak nggak? Kalau dia jawab iya, jatuh sudah. Hati-hati menjawab pertanyaan orang. Karena apa? Karena dalam bahasa Arab itu dikatakan as-su'alu mu'adun fil jawab. Soal itu seperti diulang dalam jawaban. Jadi kalau dia katakan, istri kamu sudah kamu tolak enggak? Kalau dia mengatakan iya, berarti iya, sudah, saya. Nah, itu konsekuensi. Jangan bermain-main. Jangan bertanya-tanya ke teman yang macam-macam. Baik. Itu sore. Sudah, enggak butuh niat. Saya enggak berniat, Ustaz. Saya enggak ini. Enggak ada, udah. Begitu juga nikah. Main-main dengan kata-kata nikah. Hah? Ustaz mencontohkan nikah dengan menikahkan anaknya. Itu bahaya. Nanti anak muridnya yang menjawab kabil itu sudah ada. Muridnya juga macam-macam main-main gitu ya. Saya pernah itu ada Ustaz saya, bukan Madinah, waktu di Jogja. Misalnya gini, saya nikahkan kamu dengan anak saya, kalau saya jawab kabil itu Ustaz. Tidak, saya cuma mencontohkan. Ayo Ustaz. Ayo Ustaz. Hazluhun nasidun Ustaz ini. Bercanda dianggap serius. Kan cuma mencontohkan. Anaknya masih kecil gitu. Teman-teman pada ketawa semua. Saya bilang, ya sudah cerai. Cerai kan gak apa-apa kalau bercanda juga kan gak dianggap. Kan dianggap. Baik. Yang kedua adalah lafal kinayah, kiasan. Yang bisa berarti ini, bisa berarti itu. Yang ini adalah butuh niat untuk memilih yang mana yang dimaksud. Rasulullah ketika mentalak bintu Jaun, beliau mengatakan ilhaqi bi ahliki, silakan pulang ke rumah orang tuamu. Itu kan bisa berarti dua kan? Bisa berarti mudik, bisa berarti cerai. Yang mana? Taufah menginginkan cerai. Kamu bebas. Bebas maksudnya apa? Ya, bebas mau pergi pulang ke rumah sendiri silakan, bebas mau pergi ke pasar, bisa juga bebas sudah enggak ada ikatan dengan. Siapa yang menentukan ini? Niat. Udah kamu sekarang terlepas. Udah kamu sekarang. Itu terserah mau merangkai bagaimana kata kiasan bagi orang-orang yang perasaannya halus. Nah orang Jawa biasa kan itu ya. Menolak lamaran pakai kiasan. Waduh nak, kayaknya anak saya ini biar sekolah dulu. Yang melamar ternyata orang Aceh, gak paham. Ya kalau gitu Pak, saya tunggu Pak sampai selesai. Ngomong-ngomong gimana? Ini orang gak punya perasaan kan? Kemarin kan anak saya mau sekolah dulu, itu maksudnya nolak itu, sudah itu. Jangan ditunggu pun gak akan diterima. Ya, gak peka orang seperti itu. Tapi ya sudah. Maka harus di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung kan harusnya. Kalau lamar orang Jawa, ya tahu jawaban orang Jawa bagaimana. Nah ini kiasan. Orang-orang yang tidak berani itu ngomong langsung, tapi orang yang diomongin harus paham. Ya. Ini kata-kata yang bermakna kiasan ini butuh butuh niat. Kalau enggak bisa bermakna yang lain. Kalau si suami yang ngomong pulangkan aku ke rumah orang tuaku gimana? Bilang ke istrinya kalau marah-marah gitu kan. Kalau begitu pulangkan aku ke rumah orang tuaku. Suaminya bilang ke istrinya. Pernah, Pak? Paling istrinya kan ngomong, "Loh, Mas, itu kan kebalik, Mas. Caranya saya yang ngomong." "Loh, emangnya yang punya orang tua kamu toh?" Bilang seperti itu juga. Baik. Talak bisa jatuh walaupun tanpa pengetahuan istri. Jadi tidak perlu istri tahu. Ya, ngomong sama teman, ingat kata saya, pernyataan. Memutuskan ngomong sama teman, sudah jatuh istri di rumah. SMS istri, enggak nyampe. Gara-gara kuotanya habis. Mau ngisi kuota, HP-nya hilang. Tetap jatuh. Karena sudah ditulis pernyataan. Nah, kecuali kalau memang dia menulis disebut oleh para ulama, tulisan itu masih kinayah katanya. Masih kiasan. Bisa jadi orang nulis talak itu untuk latih tulisan. Kan kebangetan, latih tulisan pakai talak kan kebangetan itu, Pak. Baik. Kemudian saya sebutkan di sini, walaupun bukan di pengadilan. Baik, Pak. Walaupun undang-undang tahun nomor 1 tahun 74 itu mengatakan perceraian hanya sah dilakukan di depan pengadilan. Kalau nggak salah kata-kata seperti itu. Jadi cerai di luar itu tidak dianggap. Ada cerai 2 tahun yang lalu, baru melapor sekarang, baru sekarang ada dihitung iddahnya. Itu kalau di pengadilan. Terus bagaimana sikap kita Ustaz terhadap yang seperti ini? Kita punya dua sikap. Jadi disebut oleh para ulama yaitu suatu kasus itu bisa dinilai diyanatan wa qadha'an. Dinilai dari sudut pandangan agama syar'i, dinilai dari sudut pandangan siasah syariah, keputusan negara, keputusan hakim. Harus pahami. Kalau kita sudah paham agama, suami istri sudah paham agama, maka pahamilah bahwasanya kamu dengan saya sekarang sudah enggak ada hubungan lagi karena kita sudah cerai, sudah habis masa iddah walaupun surat belum keluar. Namun surat itu keluar tujuannya untuk apa? Untuk administrasi negara, biar kita dikontrol negara mau nikah sama siapa. Berarti ini sudah nikah yang sah, bukan perzinahan. Walaupun sebaiknya kalau mau cerai sebelum terjadi datang ke sana. Karena di sana akan ada proses islah dulu, diakurkan dulu. Namun kalau sudah terlanjur di rumah, maka ambillah sikap secara syar'i dulu, baru kemudian urus secara administrasi. Dan perhatikan bapak-bapak dan ibu-ibu, di antara bentuk ihsan dalam perceraian yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, au tasrihum bi ihsan dalam Al-Qur'an, yaitu ceraikanlah baik-baik dengan cara mengurus surat perceraian di pengadilan, biar si istri ini bisa nikah lagi dengan orang lain. Sebagaimana Anda mengambil dia dengan baik-baik, dicatat di KUA, maka pisahlah dengan dia secara baik-baik juga. Inilah akan dicoba. Kita sekarang enak ngomong, akan dicoba. Alif lam mim. Ahsiban nasu ayyutraku ayyakulu amana wa hum la yuftanu. Apakah orang-orang itu mengira cukup mengatakan aku beriman sedangkan mereka tidak dicoba? Sekarang kita enak sekali ngomong, wah, saya akan berpegang dengan sunnah. Saya akan menegakkan hukum Allah. Belum dicoba aja kita. Dicoba kejadian dengan istri marah besar ini. Maukah kita menerapkan hukum Allah untuk datang ke pengadilan untuk memutuskan, mengeluarkan surat cerai agar tidak memudaratkan istri kita? Benci memang. Tapi hukum Allah harus lebih kita junjung. Tidak memudaratkan si istri. Jadi ini pandangan saya yang saya katakan. praktekkan secara agama, dianatan, fiqhan, fikih, adapun administrasi juga lanjutkan. Namun pahamkan kepada pihak yang berikut, yang kedua, agar kita lebih memegang yang ini. Itu hanya sebagai administrasi saja. Wallahu'alam. Iddah istri ditalak, yang belum pernah dikauli, saya kita sebutkan tadi, tidak ada masa iddahnya, maksudnya tidak boleh rujuk. Kalau mau nikah lagi harus nikah baru. Si istri itu boleh langsung menikah dengan yang lain. Yang kedua, bila si istri adalah wanita yang memiliki siklus haid, berarti iddahnya adalah 3 kali haid. Ini ada perbedaan pendapat para ulama. Kalau Imam Syafi'i mengatakan 3 kali suci, namun wallahu alam, yang saya pandang yang lebih kuat adalah 3 kali haid. Haid pertama suci, haid kedua suci, haid ketiga selesai apa iddah. Dan si istri dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, wala yaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna, janganlah si wanita itu menyembunyikan apa yang Allah ciptakan dalam rahimnya. Apa yang diciptakan? Kalau bukan darah, haid, janin. Jangan sampai dia haidnya sudah selesai, bilangnya belum. Karena yang biasa menghitung haid bukan laki-laki, perempuan. Sudah selesai haid belum? Si suami ini mau rujuk, selesai haid belum? Belum mas, kebetulan belum. Rujuk, ternyata sudah. Dia bohong. Ataupun, gara-gara dia ingin cepat berpisah dengan suaminya, belum selesai haid, 3 kali haid, bilang sudah. Berarti dia telah menyembunyikan hukum Allah dalam masalah ini. Ini dilarang dalam Al-Quran. Ataupun itu hamil. Hamil dia. Ternyata dia hamil, dia bilang enggak, langsung berpisah. Karena dia masih panjang, karena enggak boleh lagi sama mantan suaminya. Itu dilarang seperti ini. Sebenci-bencinya apapun kita kepada orang lain, hukum Allah tetap harus kita tegakkan. Bila si istri adalah wanita yang tidak memiliki siklus haid, baik karena sudah menepaus ataupun memang dia tidak, orang yang tidak punya haid sama sekali sejak remaja, maka itu 3 bulan hijriah. Yang berikutnya adalah bila si istri yang talak sedang dalam keadaan hamil, maka masa iddahnya sampai melahirkan. Baik, sampai kapanpun ataupun dia keguguran. Ini hukumnya seperti ini. Adapun hikmahnya silahkan dikeluarkan sendiri. Para ulama mengeluarkan hikmahnya. Oh, hikmahnya agar si suami bisa menunggu untuk rujuk lagi atau tidak selama 3 waktu ini dan lain sebagainya. Nah, oh, agar bisa hikmahnya agar bisa diketahui di dalam rahimnya ini ada janin atau tidak. Namun ingat, itu hikmah, bukan alasan hukum. Karena kalau kita bilang itu alasan hukum, baru bahwasanya tujuan iddah itu adalah biar kita tahu di rahim itu tidak ada janinnya. Ketinggal periksa USG. 1 hari sudah ketahuan ada janin atau tidak. Tapi bukan itu alasannya. Itu hanya hikmah. Dan bedakan antara hikmah dengan alasan. Babi diharamkan, alasannya apa? Alasannya apa? Gak ada. Sudah, babi haram. Hikmahnya apa? Oh, hikmahnya apakah dia ada cacing pita, hikmahnya ada penyakit ini, hikmahnya ada penyakit psikologi ini. Itu lain, sudah. Tapi bukan alasan sebagai hukum. Kalau alasan, berarti kalau tidak ada cacing pita, jadi halal. Itu namanya alasan. Kalau hikmah, itu pelajaran yang dapat kita ambil dari dalamnya. Baik, kita lanjutkan. 10. Kalau tadi cerai itu dari suami tanpa campur tangan istri, boleh si suami langsung tanpa alasan, kayak tadi makruh hukumnya jatuh. Kalau qulu ini ada campur tangan istri, walaupun keputusannya tetap di tangan suami. Keputusan di tangan suami, dan boleh hakim ikut andil dalam hal ini, namun biasanya penyebabnya istri, yaitu gugat cerai permintaan yang diminta oleh istri. khuluk namanya. Khuluk itu sama ya, talak itu melepaskan, khuluk juga melepaskan. Namun kalau khuluk ini ada andil istri dalamnya yang biasa dikatakan dengan gugat cerai. Namun dalam khuluk gugat cerainya itu ada pembayaran. Kenapa ada pembayaran, Pak? Mungkin kita tidak membayarkan pembayaran. Ngapain sih pembayaran saat nikah kok cuma dengan seperangkat alat sholat? Ya kan di sini kan? Nikah ini seperangkat alat sholat. Untung tidak semasjid-masjidnya. Cuma mukena, sajadah, sarung, mushaf, tasbih. Alhamdulillah murah, Pak ya. Baik, Rasulullah menikah maharnya berapa, Pak? Saya minta, Pak. Nah, siapa itu? 100 onta. 100 onta itu harganya berapa? Karena saya tahu cuma harga. Hadisnya disebut oleh Aisyah harganya, uangnya bukan ontanya. 500 dirham, bukan dinar, dirham. 500 dirham. Berapa Ustaz? Udahlah, jangan dikali-kalikan dengan perak sekarang. Perak sekarang nggak banyak, nggak sudah kurang berlaku. Hanya untuk jadi perhiasan hiasan dinding saja. Baik, kita main dengan kambing sajalah. Kambing itu 10 dirham teman Rasulullah. Kalau 500 dirham 50 kambing. Satu kambing 2 juta? 100? 100 juta mahar Rasulullah kepada istrinya. Tolong jangan kasih tahu perempuan. Itu biar rahasia kita saja. Perempuan tolong pura-pura enggak dengar ya yang di atas ya. Karena kalau kita perempuan tahu nanti yang belum nikah ini, kalau perempuan tahu, Dek mau minta mahar berapa ya? Mas seperti mahar Rasulullah saja, Mas. Seperti mahar Rasulullah. Ya, kayaknya masya Allah ya, sunnah gitu ya. Oh, ini ikhwan ngaji waktu paham sunnah, bertakar sunnah. Seperti mahar Rasulullah saja, Mas. Tanya cari-cari hadis, ternyata 500 dirham. Nah, kalau kita mungkin nggak terlalu memikir ini, ngapain sih khuluk, Ustaz? Harus ada pembayaran? Karena dulu nikahnya seperti ini, besar yang dikasih kepada suami istrinya. Alhamdulillah di Aceh masih seperti itu, Pak. Di Aceh nikahnya. Keluarga saya yang perempuan alhamdulillah sudah menikah semua, itu standarnya 16 manyam. 16 manyam emas itu, manyam itu ukuran emas dalam di Aceh. Satu manyam itu 3,3 gram emas 99. Bukan masuk 4 karat, 99. Berapa karat? 16 manyam berarti berapa? 48 gram. Itu biasa. Ada yang di atasnya. Keluarga saya standarnya segitu. Adik saya nikah yang laki-laki 20 mayam. Berapa ini berapa? 66 gram emas. Emas yang enggak berukir, emas yang rantai itu dah. Yang bisa dipelintir-pelintir. Tapi jangan nuduh saya, oh kalau gitu usah melarikan diri ya, nikah sama orang Jawa enggak takut bayar mahar. Jangan tuduh seperti itu. Saya walaupun nikah sama orang Jawa tapi mahar orang Aceh, Pak. Ya, karena di Aceh di keluarga saya yang bayar mahar itu orang tua. Memang seperti itu. Nafkah orang tua untuk anaknya sebagaimana anaknya. Kalau bapak melihat bapaknya sudah tinggal mati oleh ibunya, butuh untuk nikah dan tidak mampu, anaknya wajib untuk membiayai orang tuanya untuk menikah. Kenapa? Nafkah. Itu pembahasan lain lagi. Tentang nafkah yang perlu kita bahas sebenarnya. Kalau kita sekarang pokoknya nikah, apa nafkah, apa ini? Ramadan tanya, Ustaz boleh gak saya kasih zakat kepada saudara saya? Itu hubungannya dengan nafkah. Saya wajib gak kasih nafkah kepada dia? Nah, jadi akhirnya dibahas masalah ini. Bahwasanya, loh kamu minta cerai. Enak saja, kamu sudah kasih mahar. Kebun itu. Harganya 40 juta, enak saya minta mahar, kok minta cerai, kembalikan dulu baru saya cerai. Ini dia masalahnya, Pak. Jadi jangan bayangkan kok itu aja kayak suaminya, kayak mau cari harus dibayar dulu. Ya kita di sini bayangannya cuma seperangkat alat sholat. Mereka maharnya seperti ini. Jadi merasakan saya sudah mengeluarkan ini untuk dapat kamu, enak aja kamu minta cerai. Kembalikan dulu baru saya cerai. Inilah dinamakan dengan khulul. Dan pernah terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu istrinya Thabit bin Qais bin Syammah. Kisahnya gini, Pak. Inti kisahnya gini. Thabit bin Qais bin Syammah ini orangnya perawakannya apa wajahnya itu bisa dikatakan jelek. Istrinya cantik jelita. Sehingga dia ngelapor ke Rasulullah, ya Rasulullah, Thabit ini orangnya masya Allah, agamanya bagus, akhlaknya bagus, jadi kurang apa lagi kira-kira. Rasulullah mengatakan kan, kalau ada orang datang ngelamar anak kamu, bagus akhlaknya, bagus agamanya, apa kata Rasulullah? Terima, faqbaluhu, terima lamarannya. Kalau kamu gak nerima, maka akan muncul kerusakan di atas muka bumi. Biasanya hadis ini jadi senjata bagi laki-laki. Saya lulusan pondok pesantren, agamanya insya Allah, akhlaknya masya Allah. Datang ke keluarga perempuan, melamar, lamar ditanya, modal kamu apa nak? Ya agama dan akhlak tadi Pak. Kenapa? Hadisnya seperti itu. Jadi kita datang hadis ini, nembak mertua, calon mertua pakai hadis ini. Apalagi mertuanya orang ngaji. Tapi tunggu dulu. Istrinya Thabit bin Qais bin Syammah ini ngadu kepada Rasulullah, bukan gara-gara si Thabit ini jelek akhlaknya, bukan gara-gara jelek agamanya. Katanya agama dan akhlaknya bagus ya Rasulullah. Akan tetapi saya ini takut durhaka kepada suami ya Rasulullah. Jadi bukan agamanya, bukan akhlaknya. Saya yang takut Rasulullah. Kenapa takut durhaka? Dalam kasus lain, dalam hadis yang dikatakan, dia ngadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Anda tahu kan saya secantik apa? Terkenal ya itu. Orang cantik sekali. Dan Anda tahu kan Thabit itu bagaimana? Ya Rasulullah, seandainya saya enggak takut sama Allah, setiap saya ketemu saya ludahi wajahnya. Seandainya saya enggak takut sama Allah, tapi untuk meludahi saya takut. Kenapa? Suami saya. Enggak boleh saya ludahi wajah suami saya, nanti durhaka, masuk neraka kan? Siapa kalau saya enggak takut pada nama Allah, Allah, saya selalu ludahi wajahnya. Saya enggak suka dia kira-kira jelek ya Rasulullah. Dasar cantik cilita orangnya. Bayangkan Pak. Ini harus jadi, anak-anak muda ini harus punya hadis ini juga pegang itu sebelum melamar. Jangan hadis yang tadi aja. Jadi, punya hadis akhlak dan agama, juga punya hadis tentang tampan. Jadi kalau mau melamar itu harus punya 3N. Nah, niat, nekat, ngaca. Maksudnya, kira-kira wajah seperti ini pantas enggak dapatkan seperti itu. Jangan enggak tahu diri. Lamar yang cantik tapi wajahnya yang jelek, minta agar direstui, agar disyukuri seperti ini. Ini bukan disyukuri, ini disabari nih. Yang itu disyukuri, yang cantik itu. Jadi intinya Bapak-bapak dan Ibu-ibu, perempuan itu berhak menolak laki-laki yang enggak ganteng. Tapi pingin yang ganteng juga harus yang punya agama bagus dan akhlaknya bagus. Maksudnya jangan hanya ganteng tapi tidak pedulikan agama. Pokoknya saya yang ganteng, punya pekerjaan, punya kepribadian, rumah pribadi, mobil pribadi, tapi akhlaknya juga bagus, agamanya juga bagus. Bagus itu. Boleh, boleh. Kita katakan boleh. Karena yang saya pahami, biasanya ikhwan-ikhwan hanya mengandalkan yang tadi. Pernah seorang mengadu pada saya, Sir, teman saya di Madinah, usia ibunya itu saya ngelamar akhwat ibunya materi. Materi gimana? Bilang ke anaknya, boleh kamu nikah sama teman kamu yang ngaji. Nah, benar kan? Bagus kan? Boleh kamu nikah sama teman kamu yang ngaji, tapi yang sudah punya kerja. Dia ngadu saya, yang seperti ini bilang ibunya materi. Saya marahin dia. Eh, yang seperti ini yang benar. Bukan materi. Kita sudah benar, boleh sama yang ngaji. Berarti yang agamanya bagus, akhlaknya bagus. Tapi pinginnya ibu yang sudah bekerja. Kan ada kan teman-teman yang ngaji yang bekerja, kan ada kan? Dia aja belum bekerja dalam materi. Bayangkan, jadi menuduh orang kayaknya ibunya enggak memandang agama. Mandang ibunya agama, cuma biar yang punya kerja. Tolong, jangan egois. Mentang-mentang saya belum bekerja, ibu itu harus menerima yang akhlak dan yang beragama. Saya akan muji diri sendiri. Saya ini orang yang berakhlak dan yang beragama. Intinya perempuan itu berhak memilih, bahkan perempuan berhak memilih sudah menikah untuk bercerai. Kalau suaminya enggak ganteng karena takut tidak bisa menegakkan hukum Allah untuk taat kepada suami. Baik, di sini ada pembahasannya, diharamkan polo, diharamkan gini, ini maksudnya Pak. Keharaman ini dari pihak suami, yaitu istri suami, yaitu gini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wa la ta'dhuluhunna litadhhabu bi ba'dhi ma ataitumuhunna illa an ya'tina bi fahsyatin mubayyinah." Gini maksudnya. Si suami, suami istri, si suami ini pingin pisah sama istrinya. Pingin pisah sama istrinya. Tapi mau pisah sudah terlanjur ngasih mahar banyak. Akhirnya si suami ini mengkondisikan biar si istrinya minta duluan. Paham ya? Biar si istri yang minta duluan. Dengan cara apa? Ya gak dipedulikan, gak digauli, dicuekin, di ini itu. Akhirnya si istri ini, wah kayaknya dia memang sudah tidak suka sama saya. Udahlah, daripada terkatung-katung, biar saya minta cerai saja. Berapapun yang mau diminta uangnya. Yang seperti ini Pak, haram si suami mengambil harta yang diberikan oleh si istrinya. Kenapa? Pengambilan harta itu kezoliman. Walaupun si istri membeli dengan keridoan, namun keridoan dia ini untuk melepaskan kezoliman yang terjadi pada dirinya. Ini Allah katakan dalam Al-Quran, "Wala ta'dhuluhunna," jangan kamu katung-katungkan dia. "Litadhhabu bi ba'dhi ma ataitumuhunna," dengan tujuan agar kamu bisa ngambil kembali apa yang sudah kamu berikan kepada dia dari mahar. Tak boleh ini, Pak. Haram. Kenapa? Karena suami itu punya hak untuk cerai sejak awal, plus nggak butuh harus dibayar. Si istri kalau mau minta cerai biasanya minta dibayar. Akhirnya dia berani mengeluarkan uang untuk dicerai. Si suami nggak butuh keluarkan uang, cukup dia mengucapkan saja. Nggak suka sama istrimu dari diri kamu, sudah kamu yang cerai, tak harus minta dibayar. Kalau si istri nggak suka sama suami, kan nggak mungkin dia mencerai. Harus minta ke suami. Kalau minta ke suami, biasanya suami minta ganti mahar. Jadi paham ya Pak ya? Nah, jadi ini tidak boleh. Yang melakukan ini haram hukumnya. Dan jika terjadi, maka tidak dinamakan khulu. Pada ulama yang mengatakan jadinya talak. Nah, karena beda antara khulu dengan talak. Kalau khulu langsung terputus seperti talak bain. Kalau talak itu seperti talak rajih. Syekh Utsaimin mengatakan malah sebaliknya, tidak jadi khulu, tidak jadi talak, masih suami istri. Kembalikan uangnya. Kenapa? Dia telah melakukan perbuatan haram untuk memakan harta secara batil. Yang kedua, dimakruhkan jika ini adalah dari keinginan si istri. Untuk yang kedua ini, ada yang mengatakan haram hukumnya bagi si istri untuk minta cerai. Karena ada hadis yang mengatakan tidak boleh si istri minta cerai kepada suaminya tanpa ada alasan. Karena kan tidak ada alasan. Namun para ulama ada yang mengatakan ini makruh. Allahu a'lam. Itu perbedaan pendapat para ulama. Yang berikutnya adalah dibolehkan. Yang dibolehkan ini kasus seperti istrinya Thabit bin Qais bin Syammas tadi. Sudah benci tinggal sama suaminya sehingga dia takut berdosa jika tidak menunaikan hak suaminya. Bawa air dengan marah, mandang suaminya dan benci tidak suka. Kan dosa itu kan. Mending pisah. Dan si suami yang diminta cerai seperti ini, kira-kira gimana? Anda cerai? Atau Anda enggak, biarkan saja? Syekh Amin mengatakan, kenapa? Nah sudah, tidak ridho tinggal sama kamu, masa kamu biarkan? Sudah, khulu saja. Nah. Dan kalau tidak dikhulu, hakim bisa ikut campur. Seperti istrinya Thabit bin Qais bin Syammas tadi minta izin ke Rasulullah. Rasulullah mengatakan, kalau gitu kamu mau mengembalikan mahar dia berupa kebun itu, saya kembalikan ya Rasulullah. Kata kepada Thabit, Thabit terima kebunnya. Kemudian ceraikan dia. Perintahkan seperti ini. Kenapa? Karena kalau dibiarkan ini, khawatir akan berbuat durhaka kepada suaminya. Dia sudah mengaku sendiri. Disunahkan istri minta khulu apabila suaminya melalaikan hak Allah. Ini bila tidak sampai ke derajat kufur. Namun kalau sudah sampai pelanggaran hak-hak Allah oleh si suami, itu sudah sampai derajat kufur yang di bawah, tidak sholat, berbuat syirik ke dukun, itu wajib. Kenapa? Jangan sampai dia bersama seorang suami yang dia kufur, kafir. Bisa, awalnya minta cerai dulu lah, enggak mau, saya bayar. Biar mau. Itu namanya khulu. Nah, untuk kasus yang pertama tadi yang diharamkan bagi suami mengkapung-kapungkan istrinya biar dibayar dulu, biar untuk dia minta cerai, itu yang dibolehkan dalam oleh Allah Subhanahu wa taala, illa an yatina bi fahisyatin mubayyinah, kecuali si istrinya ini sudah berbuat fahisyah, serong, selingkuh. Sebenarnya kalau istrinya selingkuh, si suami kan bisa saja langsung cerai ya. Cerai kan? Tapi kalau saya sudah cerai, ini mahar saya kan mahal sekali ini. 40 juta. Enak saja sudah selingkuh, saya cerai. 40 juta diambil. Akhirnya apa? Dikatung-katungkan. Biar apa? Biar dia yang minta. Biar dia yang bayarkan kembali ke mahar saya, kemudian saya mencerai dia. Ini boleh diizinkan oleh Al-Quran. Kenapa? Karena kesalahan dari si istri yang berbuat sesuatu melanggaran syariat Allah Subhanahu wa taala. Dibuat kapung-kapung oleh si suami agar dia mau membayar untuk dikhulu. Kata Syekh ini, seandainya sudah dikatung-katung tetap tidak mau. Enggak sadar-sadar itu ini, dikatung-katung santai aja tetap selingkuh terus kan? Dikatung-katung malah selingkuh dia, santai aja. Makanya seperti ini kata Syekh Utsaimin, enggak usah nunggu khulu langsung cerai. Karena apa? Karena sudah tahu istrinya berbuat seperti itu, dan jangan sampai istri kita seorang pelacur, itu menjadi seorang dayus. Yaitu yang rela istrinya berbuat fahisyah. Yang mana orang dayus itu tidak bisa mencium bau surga. Saja merapat. Pas sudah ya. Untuk yang berikutnya silakan dibaca. Ini hanyalah ringkasan saja. Ingin sebenarnya saya menulis buku, menjadikan buku seperti ini dari rangkum dari kitab para ulama. Namun tidak bisa berkesempatan untuk itu. Mungkin kita cukupkan di sini, Pak ya. Sudah habis waktunya. yang lain silakan dibaca, silakan ditanya pada ustaz-ustaz permasalahan-permasalahan yang ada. Yang intinya tadi adalah membahas masalah ini bukan membahas masalah suatu yang kok kita membahas masalah perceraian Ustaz, kok kita membahas masalah perpisahan Ustaz, pemutus tali pernikahan, karena ini konsekuensi dari akad yang kita masuki. Oke lah, kita sudah mengetahui, namun untuk bukan untuk kita praktekkan, namun untuk kita hindari, jangan sampai terjerumus ke dalam seperti ini, jangan sampai terjerumus ke dalam kesalahan, karena sudah kita katakan tujuan dari pernikahan yang lebih besar yaitu ay yuqima hududallah, untuk menegakkan hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ada yang bertanya tentang seorang bapak yang menghalangi anaknya nikah sama yang berjenggot, maunya yang tidak berjenggot, yang jelek akhlaknya katanya, apakah itu termasuk adol? Allah alam, masalah adol ini biar yang putuskan adalah hakim, karena ada kasus adol tersendiri di dalam hakim. Yang jelas seseorang wanita berhak minta fasakh diputuskan dengan orang-orang yang tidak diridhoi oleh dia. Jadi tidak merta-merta bapak itu punya hak besar pada anaknya, itu memaksa anaknya, tidak. Seorang anak juga berhak untuk memilih. Jadi saya tidak mengatakan apakah dia adol atau tidak, silakan diputuskan oleh hakim, karena masalah adol itu sendiri ada pembahasannya di dalam peradilan agama. Allah alam. Ada yang bertanya yang lain? Yang langsung. Satu aja lah, apa? Oh gitu, masalah mahram atau tidak? Ya, pasti mahram. Ya, mahram abadi itu. Mantan mertua, walaupun sudah hanya dengan bil itu saja, walaupun belum dukhul, belum melakukan hubungan, mahram abadi. Saya sebenarnya memberikan dua pilihan kajian untuk hari ini kepada Pak Azwar. Masalah ini atau masalah mahram. Nah, bingung milih yang mana, akhirnya saya pilih yang ini. Ya, mungkin lain kali kita akan bahas masalah mahram. Kalau masalah mahram saya butuh papan tulis, biar kita tahu siapa mahram-mahram itu. Alhamdulillah ada papan tulis itu. Ada yang lain? Ya silakan. Kalau nggak ada orang lain nggak apa. Hakim yang memutuskan talak, kalau talak ya, kalau bukan saya, Anda mengatakan memutuskan talak, hakim yang memutuskan talak suami sebenarnya, bukan dia yang mentalak, suami yang mentalak, hulu suami juga yang memutuskan. Kalau tidak mau, misalnya gini, sudah terima, ayo kamu putuskan. Kalau nggak mau, baru boleh dia mengambil andil. Kalau memang dilihat oleh si hakim, mereka memang harus berpisah. Cuma si suami ngeyel. Nah, kalau si suami yang, kalau khulu, Anda tanya khulu, itu bukan talak satu, bukan talak, nggak ada idah lagi. Langsung berpisah. Kalau khulu, langsung berpisah. Karena kalau masa idah, rugi, sudah bayar-bayar, kalau masih bisa rujuk. Ya. Sudah saya bayar, dipisah, kok masih bisa rujuk? Tapi saya ingin bayar, bisa, kalau mau rujuk, harus ada akad baru. Nah, jadi seperti itu kalau yang yakin. Nah, kalau si hakim memutuskan di ketika haid, ya sudah. Berarti Anda yang datang, ngapain yang datang ketika haid? Anda akan tanya, kalau hakim memutuskan sedang haid, pertanyaan saya, kenapa Anda datang ketika istri haid? Andalah yang harusnya pilih datang ketika tidak sedang haid. Makanya saya katakan tadi, mending kalau pahamkan kepada suami istri, silahkan melakukan talak di luar pengadilan, mengucapkan ke pengadilan ini hanya untuk pengurusan surat. Ingat Pak, saya katakan tadi ya, di Indonesia nikah itu harus dicatatkan, sudah. Bagi yang menikah tidak mencatatkan nikah siri, diberikan fasilitas untuk isbat nikah. Yang pernah saya sampaikan dalam makalah saya ketika sedang kuliah dua di IAIN Jember, kenapa tidak dipraktikkan ini dalam kasus nih, kasus talak? Jadi talak itu dianggap sah sesuai dengan agama, maksudnya kapanpun, dimanapun, tanpa saksi. Yang sudah terlanjur talak di luar pengadilan, silakan bikin isbat talak di pengadilan. Tuh, ketika teman saya dengar seperti itu, wah bagus itu sebenarnya, kasus kontemporer itu katanya. Sekarang enggak lah, talak Anda yang di luar tidak dianggap oleh pengadilan. Begitu Anda laporkan, di saat inilah dihitung, kalau sudah diputuskan, di saat inilah Anda dihitung talak, di saat inilah Anda mulai melakukan iddah. Pinginnya, perlakuan terhadap talak seperti perlakuan terhadap nikah. Di dalam undang-undang, nikah yang sah sesuai dengan agama masing-masing. Berarti kalau Anda nikah di luar sesuai rukun dan syarat, dan tidak sah, cuma belum dapat surat. Untuk dapat surat, silakan datang ke pengadilan bikin isbat. Seandainya talak dipraktikkan seperti ini, bagus Pak. Misalnya dikatakan, talak yang sah sesuai dengan agama masing-masing, undang-undang. Berarti talak di luar pengadilan sah. Cuma kalau mau bikin isbat surat, silakan datang ke pengadilan, nanti di isbat, panggil saksi dan lain sebagainya. Tapi sekarang enggak, talak masih seperti ini Pak. Dan ingat, undang-undang peradilan, undang-undang perkawinan masih tahun 74 Pak. Berapa tahun belum diubah-ubah Pak? Berapa tahun belum direvisi Pak? Kenapa yang direvisi? Gak ada untungnya. Karena bukan undang-undang pertanahan, bukan undang-undang perusahaan, bukan undang-undang industri ya. Undang-undang pernikahan, apa untungnya Pak? Biar jangan sampai tahun 74 gak apa-apa. Baik, kita cukupkan di sini. Semoga dapat bermanfaat bagi saya dan bagi para jemaah sekalian. Semoga bisa menjadi cikal bakal untuk terus belajar fikih terhadap akad yang sedang kita, yang ataupun yang akan kita lakukan, agar kita bisa mengetahui konsekuensinya, bisa tidak terjerumus dalam kesalahan, sehingga kita bisa menegakkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala dalam keluarga kita dan pada diri kita. Wassallallahu 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wasahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.